Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati? Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Yaufis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas sidratul, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku antara Rasulullah? Engkau Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi enggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada di tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang Allah yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini, paling besar arsynya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya aras ini seperti padang pasir yang sangat luas. Langit dan bumi tujuh ini seperti tujuh gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arasnya Allah tuh besar. Makanya Allah hu akbar. Sing ladina rupane wong akeh ya kunu kang ana apa kauluhum. Apa dawe ladina wa fi'luhum lan prilakune ladina. Ana iku muwafaqatan, kok muwafiqatan nyocoki, nyocoki lisunnati maring sunnah. Sing darani ahli hikmah iku wong sing prilakune mbek pekerjaane iku nyocoki hikmah. Nyocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jaduk ku mboten. Nabi niku jaduk umate. Nabi ku diantem perang Uhud ku rempal. Umate jare nyokot to. Balung besi apa ya? Apa? Kanjeng Nabi ku diantem pas perang Uhud ku untune nggih. Rodok. Ngono jare umate apa? Papak palune bandhe mboten apa? Tedes. Ya aneh-aneh. Hikmah iku wong sing prilakune dhewe muwafiqatan nyocoki, tapi muwafaqatan nyocoki wis sunate maring semua. Dhewe ngaten, samratul ma'rifati iku salah suhi salin. Samratul ma'rifati utawi buahe ma'rifat. Maknane sing diarani ma'rifat ku idraku sifatillahi ta'ala. Itu kese wis menemukan, wis ngidroki pira-pira sifat Allah Ta'ala. Iku salah suhi sholin, itu lu pira-pira tingkah. Aku malah seneng mati kok. Benar-benar anak kiaimu ora terahum. Ini ora sregep mutolah kok kacamatan. Iku terahumnya mergo sregep apa. Aneh-aneh wong. Wong terahum dari gemar membaca. Wong-wong itu gemar kulo macam itu. Enggak, jadi orang kacamata dan wong enggak. Berketok pinter terus kacamata. Tapi yo hikmahnya gede, mayok no bagul loh. Jadi ini badai kayak ada. Gula beli ni malah ya. Hukama iku alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan nyocoki di sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifat itu tapi buahnya ma'rifat. Maknanya ma'rifat itu idraku sifatillahi ta'ala. Tegese metokno pira-pira sifat Allah Ta'ala. Iku salah sufi sholin. Iku telu pira-pira tingkah. Wong kok ma'rifat billah. Maknanya ma'rifat billah itu ma'rifat ning sifatnya Allah. Ini ku sifatnya Allah sedanten. Iku ono telu. Maknanya al-haya'u siji isin. Kalau kalian dimana ya. Samratul ma'rifati utai buai ma'rifat idroku sifatillahi ta'ala tekesi merdokno sifati Allah Ta'ala. Iku salah suhi sholin telu pira-pira tingkah. Uang iku iso ma'rifat ning Allah. Maknanya ma'rifat itu idrok. Iso ngidrok apa sing dadi sifati Allah Ta'ala. Iku ono telu. Siji al-hayau. Iku isin minawahi ta'ala sang Allah Ta'ala. Ingkibadul kolbi tekesi mungkerti ati. Iku no maknanya mungkerti. Ingkibadul kobdun. Ini itu nih jenis kobdun. Nah itu nih bastun. Ya ngerti ini jenis apa? Bastun nak ngerti ini apa? Kobdun. Mengkeret-mengkeret itu sangi wadi ini. Mengkerete hati an ma'asilai sangi berapa maksiat Allah. Jadi hati itu tidak kepengen maksiatnya mengkeret. Mana ini izin. Nomor loro wal hubbu lan seneng fillahi ing dalam Allah. Jadi sing berbau Allah niku seneng. Ada seneng ngaji, seneng bakas hukum. Sira iso nglakoni lah. Pokoke hukume Allah iku seneng dibahas. Terus kula niku akhir-akhir niki mun wonten 7 taun. Niku sering muasalah tengene ulama-ulama napa hakikat. Ulama hakikat itu ngaten cara berpikir ya. Sifat Allah taala niku pinten simboro iki simboro. Kan 90 pinten 9 nggih. Sifat Allah 99 niku dibagi kali, nggih digawe sing gampang mau dibagi pinten? Kali. Siji sifat jamal, napa? Jamal, sifat-sifat keindahan. Nomor kali iku sifat jalal, sifat-sifat napa keagungan. Pinten? Sifat-sifat napa? Keagungan. Lah Allah niku kepengin kawulane kabeh iku kenal sifate. Nak ra gelem kenal api-apian dipaksa kenal. Terus ekspresi cara bahasa engke sakniki implementasi sifat-sifat iku iku dadi asarul kudrati. Mun sampeyan nak ben makrifat tak tatar saiki ya. Dadi sing diarani makrifatu wa iku napa idroku sifatillah, napa idroku sifatillah. Ya suwe ngono iki ngaji sing gampang tapi dadi wali bar iki. Suwe yakin bar iki dadi wali. Engko nak ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat. Mergo digilir sak dunya. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam. Wis hebat sing wali kutub digilir. Gue ora usah melok giliran semalah gak kuat malah. Kok ngono iki? Sifate Allah sing mbok kenal pinten? 99. Wonten sifat sing dikenalno iku qahron. Qahron kita dipaksa kenal. Ini sing disebut ulama. Sifat wajib Allah Ta'ala itu 20, sifat mukhalif itu 20, ini wujud idam bakok mukhalafatul ilhawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodat terus atrusi ilmu hayyan sama basir 20. Kemudian gampangannya ya ternyata sifat-sifat niku saya ini enggak bisa gampang mawon. Allah niku gadah asma'ul husna ya nama walillahil asma'ul husna nama fata'uhu ya. Nah Allah gada asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Niku kok ana tenane. Allah nak gada sifat utawi gada asma, gada status niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amdan cek sahwan cek tau'an au karha. Misale wong utange akeh, bojone cerewet, anake gak nurut. Utang jatuh tempo, awake lara kabeh. Ucara dhuwur ra iso guyu. Tapi Allah guyok no makhluk itu sifatnya Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga wong bulet kaya apa? Kaya apa sing tubir masalah ya tetep iso. Mergo Allah nak dhewe sifat, pasti asarnya ini di makhluknya. Termasuk sifatnya Allah Taala yang maringi. Maringi guyu. Iku pangeran. Jadi wong sing dipenjara demi partai PKI, ini penjara yang guyu bangga heroik. Nggak ngomong sini jopo-jopo wong cemen wandu, rawani berjuang demi ideologi waduh, wong Islam garis keras ya bangga dengan segala resiko di penjara ya bangga, ya sungguh ya orang kue ngini-ngini ke Islam cemen tapi sing Islam kue kue, sing rawani di penjara rawani resiko ya buya bu Islam penak ingin untuk sangu kok malah terus pidato aja untuk sangu ya bu itu bener dia mpongkot mpodor arah ya. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud dadi objek sifate Allah. Nek Allah nyifati dhate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare ya ning makhluke. Kaya apa masalah wong ya tetep iso guyu. Walikane ya padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning donya. Waya nangis ya dipeksa nangis. Lah wong presiden wong e kuwasa. Sampeyan dadekno anak ibu bupati ukang ilang, padahal dia ini presiden. Paham ya? Mantan anak presiden, dadi anak presiden kang ilang. Sing anak presiden dadi presiden, nek pangeran kersane ya tangisan tenan. Dan orang anak wong alim dadi wong alim, anak wong alim ora dadi wong alim. Anak wong sugih dadi mlarat, anak mlarat dadi sugih. Nek pangeran kersane nangis iku diajak. Lah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluke. Allah nyifati dzate adhaka maringi guyu. Kabeh wong ya iso guyu. Allah maringi sifat dhate abeka sing iso nangisno, kabeh wong ya iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu utawa iso nangis. Engko atembus dhewe wong iku wis dadi sifate apa? Lah iku jenenge idrok. Kowe nek ngono iku jenenge wis idrok. Mane kok kula mbek jenengan ora ngarah sampean tak warai cung kaya guyu ngene wis do pinter ku. Termasuk roh awake dhewe guyu nasibe dhewe iku akhire yo guyu. Wong roh nasibe dhewe suwe-suwe ra. Terus keterusan stres nih. Lah iku mon. Nah, ra iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres. Tapi sementing natijah iso napa? Iso guyu. Lah mulane sing diarani ma'rifatullah iku dia sudah bisa mengedroki nemokno sifat-sifate apa. Dadi eling-eling. Mulane ngendikane hikam niku teng kene akhir-akhir karangane ngendikane ngoten. Ilahi kaifa astaizu wa antal mudzil. Wa kaifa astazillu wa antal mu'iz. Kula teng dunya iso mulya piye? Ora bakal kula teng dunya mulya. Mun jenengan nyifati zate jenengan al-mudzillu zat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Kok ora hina piye? Kaya calonan presiden wino, suarane wong amen, wong ning perapatan, preman, iku padha. Bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama. Gagah endi pas pilihan presiden? Ulama top ambek wong sing narapidana kasus korupsi mbok nyuwun ngayap iku suarane padha to. Padha. Kualitas suaranya sama ndak? Sama. Padha inane nek embab ngono. Apa nek sing ngrasakno ino iku ino kan? Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia wa antal mudhillu jenengan dat sing menghinakan. Maknane semua orang pasti ora rasane hina. Kowe nak ngwaji tasawuf, kita jangan butuh makhluk. Bareng kata rondo ora iso turu tenan. Lah iku aja makhluk le babak iku anane. Tapi yo kudu mbok maklumi nak wayahe yo wayahe. Paham, kowe jare profesor, jare doktor, ahli metodologi, anak SMP kamu enggak. Metodologine terapane endi? Pakar psikologi. Nundukno bojone iku ora iso. Psikiater anake do stres. Kadang anake wong ra jelas-jelas wae merak karuan padahal tanpa ilmu. Lah iku mergo Allah sifate mesti tembus teng makhluke mau atau tidak. Mau melane cara wong-wong sing wis usul ilahi kaifa astaizu wa antal mutil. Tapi terusane wa kaifa astazillu wa antal mu. Kula ngrasa ngene ya ora oleh Gusti wong jenengan dat sing maringi mul. Kaya rakyat tak mulyane pol, presiden butuh, mantan pangkat butuh. Anggap wae pilpres ini mulya-mulyane umat. Mulya-mulyane umat iki wae napa? Pilpres. Oh, mulya tenan. Diburu ning dindi, suara kita ning dindi diburu. Tapi enane kowe bajingan iku. Padha. Padha pas kowe cek wali kutub, cek wali abdal iku pas pilihan iku. Mulane wong tasawuf iku do jarang ndonga. Ora kok ora ndonga perkara sombong gak. Mergo wis nyidrogi sifate Allah iku mesti tembus. Cek sifat mu'is, cek sifat mudzil, cek sifat adhaka, cek sifat abka. Lah iku sing diarani makrifat iku wong sing wis nyidrogi pira-pira sifate Allah. Ya mulane wong kudu makrifat Allah maknane wis idro. Ya dilate. Ya dilate. Mengenai kabeh ulama ni, kalau bolak-balik fatwa, temu di bunti tu kalau fatwa. Jadi wong Islam ku pena. Mengenai bar ngaji fikih, kor ngaji tasawuf. Nah cara fikih, wong ayu ra oleh jumatan, makruh. Solat id yo makruh. Mau kepeksa ku jadi gigi fikih kor maca elek. Lambi elek, bar masak tau apa tak bar matun. Tapi aku fatwa. Temu di bantai kiai-kiai. Jadi ku podo ay wong elek wong ayu. Cara aku ku malah dosa ketemu wong elek kok saged Gus. Lah saiki rada rubah iki. Kowe ketemu wong ayu paling banter donya dosane ku sahabat. Wong wedok iku krungu nak Mustofa sahabat ku bangga, disahabati kiai iku bangga. Tapi nak ketemu wong wedok untune metu bonya iku ora iso nyepuro nganti mati. Dadi padha wae. Dadi ketemu wong ayu dosa sahabat, ketemu wong elek dosa ngenyek. Malah dosa ngenyek iku angel sepurane. Jajalan cah wedok untune metu elek terus kabari. Jenengan jari ke Mustofa ku elek untuk ribut ora iso nyepuro nganti mati. Tapi nak dikabari jenengan wah yo nganti ke Mustofa katut. Mosok. Senenge ra karuan. Kira-kira nyepurane gampang iki. Oh, gampang jarane ayu. Lah cara kula urip wis padha. Lah iku jenenge ilmu hakikat. Kaya kula wis mati rasa. Ketemu wong ayu wong elek cara kula padha wae. Mbeko mau, gak ono pilihane. Amulane disebut cara Quran wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ono elek yo coba, ono apik. Kowe ketemu umatem sing lomo. Yo coba mari ketoma. Ketemu umat medit ya coba ngukumi wong medit becire wiritan komune kuya iku wiritane padha kowe ketemu wong sing kalah nasab kadang kowe hasud ketemu wong ki gedhe kadang hasud ketemu ki cilik nyepelane padha dosane hasud yo elek nyepelane mental yo padha ketemu tokoh gedhe kowe membebek ngatok ketemu wong cilik memperbudak padha elek asal dijek urip iku ana hukum bisyari wal khairi fitnah sebagian ayat waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah asal ije urip ketemu mbek ketemu lho kula bolak balik matur teng putra-putrane Mbah Mul kula kancanan jenengan seneng Gus paling gak terutama mbek Habib-Habib sing alim kula sering kula kancanan jenengan seneng Gus paling gak ada sisi saya kalah jenengan Habib putune Kanjeng Nabi jenengan misalnya putrane Mbah Mul putrane guru kula kula kalah ku seneng nak wong soleh tenan kalah ku seneng mergo mari tawadhu. Kancanan kue ya seneng orang dinasab. Mari aku sayang. Jadi apik kabeh. Nek wong apik ya apik terus kancanan wong gedhe ben tawaduk, kancanan wong cilik ben tara humbel welas. Iku nek wong saleh. Nek wong elek ora, kancanan wong gedhe hasud, wong cilik meper. Ndak usah ana api. Ya mau kancanan wong ayu sawah ketemu wong elek ngenyek bar. Lah kowe iku jenis iku. Mulane mbah neraka kok terus-terus neraka. Rawong ayu sawah, rawong elek ngenyek. Ya urip kok ngono. Abot ke suar ku yakin apa rawa gak wong kayu ning ngono dene ora bojoku bare ketemu elek pokok elek lho soal mbok omongno ora tetep pangeran pirsa lho ora ono penting ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae ora tak omongno Gus lar masamu pangeran buta omong to kok ya alam sirro wafa apa sembrono atiku ora tau ngene lan kula sering GR mbok mengane pantesin paring ngalim aku atiku ora koyo kuwe beda ora ngene iku. Lho kula sering didolani kiai sing lagi latihan. Wah, ora ngrasani iki gedhe entek ngamek iki saiki Gus kedunyan ngene-ngene. Nara ki cilik apa Gus utawa iki musala. Dadi kliru kabeh. Terus tangen-angen. Kowe ku kiai kok ora saleh. Lha piye Gus? Lah sing wong gedhe mbok komentari elek. Sing wong cilik lah carane saleh piye kliwat atimu kowe elek. Ora oleh kang urip ngono. Kita harus punya keberanian kancaran wong gedhe. Setidaknya mari talate. Kalau jeling demi bapak hak, kena jadi wong alim, pesan ku sito. Ya siap jadi anak buah, misalnya ketemu guru, ya siap jadi ketua. Kayak aku Mbak Mustafa ini, dia nunggu instruksi saya. Mau gak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah orang ya orang gelem tenan, panjen wong cilik kepengin dipimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hashim, Bani Muthalib, gak iso mbok pimpin. Mereka sing a'lamina secara kuasta sudah lebih tinggi ketimbang apa kita. Tapi justru itu bagus ketemu man a'la minna kita iso tawadhu sing adna minna sing lebih rendah kita iso tarahum. Mulane Nabi terus ngendikan ini tegas laisa minna malam yarham saghirona wa ya'rif haqqo kabirina sebagai riwayat walam yuwakir haqqo kabir ora umatku nak wong ra iso mulyakno sing luwih mulya ora iso sayang sing luwih cilik lha luwih mulya ku imma binasa kaya ambek habae putrane guru wa imma bitakwa mereka luwih mulia timbang kita karena tak wa imma bil ilmu wa imma mereka fikir suwe ini kok udah dimulia nah, itu ya fadilah fikir suwe itu ya orang ruang kang kuat fikir suwe itu ya wajib dimulia nanti kalau sampai sampean mulia mulia kan sampean aku kalau naruhkan rene waduh sowan jenengan jenengan tak sowan kalau tak larang kalau yang beriki yang lain kalau itu BM letel lah tetap tak waduh kalau yang sowan jenengan gak kondang tuh. Lah tak warai iki. Kowe nek pengen urip selamat, iku nganggep kabeh dunya iku coba. Mulane kula nembe fatwa fikih kadang ora pati cocok. Nak salat itu jarine sing elek kan oleh berangkat ya cara fatwa fikih. Sing ayu. Ora cara kula padha wae. Lho misale salat iki terus ono cah elek macak terus kowe cam alah tetep elek. Umangkele nganti mati kan. Entekno oleh apa? Dosa gak ngenyek ngene ya tak kok. Terus iso disepuro karo wong iki. Iso ado barakane ayo Bos, wonge malah bangga. Tapi fikih aturane ngono. Fikih iku ya fikih elmune fikih. Mulane barang fikih diudakno nang ilmu hakikat. Ben roh nak uripku kabeh masalah. Kowe di bapak sayang. Probleme kadang kita dadi anak sing manja gak petarung. Tiba di bapak rasa yang probleme dia niat minggat. Waduh masalah. Kau nyayang anak, ngono kau nyayang banget kok anak gak mandiri. Gak bersayang cita-cita ini minggat. Bucu yang ngono sayang banget lama. Kadang gak ambil ibumu kurang, mereka sayang bucu. Gak bersayang menantang mulai wah. Iya kan? Angel yang saya cerurep wa nabiyukum bisyari wal khairi fitnah wa ja'alna ba'dukum ibadil fitnah ukurannya dia dewa wa atas birunnya karena kue sabar tau orang asal di cerurep cerurep pengiran pokoknya atas birun apa kue sabar yang mending kau siap pasti siap sabar tapi amun tuntut praktek ada tak kayak pengiran apa kue sabar siap pasti siap sabar tapi amun tuntut karena mana samina wa atokna tapi itu sana hufrona kaki kulo nurut tapi sementing sepurane sing gede ya, nurut tapi rapati tas apa nurut tapi rapati lah wong saiki sombong-sombong mau meni samina wa atokna iku keliru blok keblok itu berarti kowe GR niku samina wa atokna iki ana hufrona dadi nggih kulo nurut Gusti tapi nggih sepurane sing gede karena ini pasti tidak sesuai pasti tidak pas. Wah mesti rapas, tak jamin. Nah, mulane ngaji. Nah, dadi sing diarani makrifat itu ngedrogi sifate apa. Wong kula niku nak bojo kula ngamuk, iku ape ngeluh ya sing. Sok ngibadah ngeke dhuwit bojo iku anget. Kadang kowe ora dhuwit. Terus mbek pangeran diganti, wis kena ora iso ngeke dhuwit, ibadah tak ganti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu ngamuk. Beribadah, tetap ibadah. Ngono maksudnya pengiran ini. Jalur sabar, ngono. Tak warai, bu, cakap goblok apa itu terjadi? Tak warai. Bu, aku ibadah kan sodako nih bucu. Tahun yang fakir, aku ibadah. Jalur sodako. Kadang aku rasa sodako. Pengiran tetap aku kepengen ibadah di jalur ros. Nyabari dia mu. Nah, pas nyabari dia mu, aku rasa terima. Aku piye jadi pengiran bu, cakap goblok kayak ngono. Iki aku jalur ibadah. Sodako ganjaran, nyabari ngamuk. Mulane misalnya kowe dikei ganjaran sehat, mikir umatnya anak Kanjeng Nabi, mikir perjuangan. Terus kowe nyatane ora iso mikir umatnya Nabi, iki ganjaran apa lewat loro. Dilarakno wong sehat ya ora ana gunane. Lah bareng dilarakno, kon sabar kok ora iso. Terus kowe jalur opo entuk ganjaran niku jalur pas sehat ora nguntungno umatnya Nabi, pas loro sambat terus apa jalur opo? Jalur mati. Jadi pangeranmu kepengin kowe iku fikuli khali untuk ganjar. Terus kowe ngatur pengira maksudnya ngatur Gusti. Hidup kaya raya mati masuk surga. Ya ana pucuk. Pengiran buyutmu tapi ya atur-atur. Ngambil ijek urip ya liya bluakum ayukum asan wa ma. Nang kabeh nabi ku ya mesti diuji bojone. Malah ono sing ekstrem nabi Nuh cara dhewe bojone kafir, nabi Lut bojone kafir. Kowe bojomu jek judes entek. Kali-kali tabah baru ben Nabi Nuh. Bojone Nabi Nuh kok kafir. Abot ki cerewet. Anteng cerewet wae. Malah cara teori medis wong itu sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iku ayo ngringakno kuwe. Misale ora tau ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung. Malah tuntas dhewemu. Wis pangeran apik antaran. Ya, mergo si Allah wis kadung nyifati dzate Ar-Rahman Wallah. Mesti madzhiri Rahman ana ning makhluk. Mulane sing diarani makrifat ku menemukan sifate Allah. Mulane sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu wa amata. Wah, saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifate Allah sing ora kepengin mati lah ya tetep mati wong sifate Allah. Amata, Allah itu zat yang memberi kematian. Ora kepengin mati lah wae mati ya mati. Sifate Allah mesti tembus. Wahya lan Allah zat sing uripno. Kowe dhisik ya ora kepengin urip. Zaman kira ana ya ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Udi, sebenarnya kalau mati ujung ujung ya ur. Wana gua amata wahya yus. Amalan kita rasa khawatir melarat. Allah menyifati dati ar-Razzaq, ar-Razzaq dan yang mari ini rezeki. Rasa khawatir. Lewi wong goblok. Orang diwarisan kok ya nih ya nomangan. Munamuni melarat melarat kok umur nanti 70 tahun ya kok. Makar. Ya kok aneh. Yo mesti golek-golek, yo kok mesti entuk. Aku yo gumun melarat-melarat. Dadi wong melarat-melarat itu keajaibane pangeran warisan ra duwe sahabat marat mulai cilik lu nganti tuwa yo kok mangan. Lek mulane ngaji yo dadi mulakhikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran yo ngono. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Kalau balen malik ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifala azimu wa antal amir. Gusti, kula kok kondi niat azam, duwe niat melakukan sesuatu piye? Gua ono gunane. Wong anta itu alqahir, jenengan yang memaksa saya. Misalnya kowe lagi latihan saleh, aku ora bakal ndelok wong wedok, gak bakal kena tipu dayane wong wedok, gak bakal kena tipu dayane donya. Tapi Allah itu alqahir yang memaksa. Kowe niat apik lah nek pengen ngrasakno apa-apa, tuntas. Kowe pas kawin ada komitmen mau keluarga sakinah mawaddah KBMC donga mubalake donga kabeh muni amin wa jama'a bainakum bi khair amin paling telung wulan tuntas tukaran wis mergo Allah Al-Qahir yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran. Tapi kowe kok duwe niat keluarga sakinah tenanan kok saged niat budi Gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kulo ngalami tukaran iki bojo terus jarene hikam wa kaifala azim tapi kok kula ora direncana keluarga sinah mboten mungkin wa antal amru jenengan sing merintahno wa asiruhunna bil ma'ruf berhubung jenengan perintahno kula ya niat bil ma'ruf ya niat tapi nek mboten bil ma'ruf ya ampun salah nong jenengan alqahir maksud e tadi hikam terakhir-akhir donga yo bingung nong nabi bingunge wong saleh mari wali yo mergo bingunge wong saleh mari wali tapi wongmu iku mari dadi iblis. Mau bingungnya wong rasoleh itu dadi no mamang beku drotuwo. Tapi nak bingungnya wong soleh itu dadi parke bawa pengira. Kalau balik ni malay dadi ilahi kaifa azimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal qahir. Kau yang memaksa. Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen. Mau birrul walidin, mau birrul zaujah, birrul anak, birrul abna. Ada enggak yang sesuai rencana? Gak iso. Berkuwa antal kohir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini. Mengani setan bodohane gampang cara Abu Hanifah. Setan yo goblok, ora pinter-pinter banget. Lha wong kowe nak pas ra salat ora eling HP-mu budak kok di. Lha bareng pas salat kok eling, ora tak kok ndi. Padahal ke dene niat pas salat ku hanya eling apa oleh muni yo hanya. Bareng pas salat malah eling sing ora perlu di. Nak kula cek ape ilinge hukume pangeran, aku eling dunyo. Imam Ghazali iku pas salat ngeling-eling bab khitab ngarang wae tasawwur daman sing makmum adik-adik iku alim hakikat iku wis ndelok Imam Ghazali koyo darah adik-adike mufaraq. Ketika ditanya sama kakaknya kenapa kamu mufaraq saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya pas salat tuh mikir apa ngarang bab khitab. Iku ae masalah. Terus Imam Ghazali makmum adik Imam Ghazali makmum kuwe malah gambar buta cakil wo. Tapi justru itu setan diakali wae Abu Hanifah iku masyhur. Ana wong iku nyimpen dhuwit, iku lali didakok entek. Mun dhisik uang gak ana beban. Dadi nak nyimpen dipendem, donya nak nyimpen dilali. Wis saking suwene nyimpen lali. Takok Abu Hanifah. Kula niku ndek donya lali, tak simpen ning dilali. Tak pundi sih suwi jaran. Jaran wae malu lucu. Iku ae, wis sering salat, salat tenan. Wae salat tuh amene eling takok. Sesuai eling, eling kono. Bareng ketemu ya aku ngerti nak eling lah kok jenengan ngomong sholat aku mergo ngerti nak sholat itu dieling no dunia nih be setan lah aku tak gue media weh tadi setan tau kebodohan be aku kan tadi dipancing wong sholat terus setan ngeling no apa posisi dunia nih baru bisa ya wes kasih lihat saya sholat sing normal loh saya. Jadi ulama itu kelas iso ngakal yo. Kowe koncone. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa ana qarina. Wong kok kancane setan wae elek. Kanca. Aku ora roh hubunganmu mbek setan kok musuhan apa kanca. Nang delok akrabe yo. Kanca. Tapi nang delok ngajine yo musuh. Ya makanya nyifat mulane kira rasa kuatir ning anak putumu. Anak putumu sebenarnya nasibnya tetap kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyu ana lan nangis, no sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya padha sifat nyeneng no sifate Allah, sifat nyusahno iso. Lah kaya saiki ya, misale kaya kula ini kan rasuke, rasuke banget. Butuh duit 20 juta iku kangelan, 50 juta kangelan. Akhirnya yo kangelan. Padha. Engko Pak SBY waktu presiden Pak JK mungkin yo kangelan mungkin duwe kerso dadekno anake wakil presiden padha dunyo kangelan duwe miliatan tapi lalah karepe sesuatu yang mungkin enggak gampang Lah ya akhirnya kan natijae padha kono kangelan dadekno anake dadi gubernur kowe kangelan golek dhuwit 20 juta. Engko sing luwih marah timbang kowe kangelan golek dhuwit 2 juta. Engko sing wis ngono, tapi intine natijae kan sama, ada sesuatu yang enggak kesam. Klirune wong fakir mesti tok senengane ngomong ngene. Enak dadi wong sugih apa-apa kesampaian jare sapa wong sugih apa-apa. Lah sing ngono gubernur Jakarta ra wong sugih kabeh, kepen dadi gubernur ora kesam. Yang tu cakap goblok, kalau aku tak gumun yang fikir, wes fikir kok goblok, aku lapo, mana mesti lapo, fikir kok goblok barang, aku lapo. Omongan kau ni tu lapo, enak jadi orang suge apa-apa. Keturutan. Misalnya orang suge, kepengen ngawin artis di Jakarta, kan jadi ramesti kesampaian. Kepengen jadi presiden, ramesti. Justru awak segede ini fikir, lara nak kepengen, ngono ngono kuat kepengen, lara kepengen dia kebablas lah. Presiden. Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Kowe butuh duit 2 juta perjuangan. Mungkin Pak Jokowi minta jadi presiden lagi ya perjuangan. Sama-sama berjuang. Dan sama-sama sulit, kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Kowe duit 2 juta senenge ra karuan. Kono serono artine duit miliatan. Sama-sama podo-podo diuji mbek pangeran. Wong pangeran sifate al-mublidat yang memberi uji. Nah itu ilmu-ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifate Allah. Kon idrak. Nah iku nek sing ngono wis makrifat. Sehingga delok ramene dunya iku mung kabeh iku madzahiru qudratillah. Kabeh dunya iku mung objek penampakan sisi-sisi sifate Allah Subhanahu wa taala. Lan kula sering delok wong ning gone dalan. Wis do pilo kamping nyetop trailer. Pacakane ra karo-karoan, mbok salat mbok ora, anake sapa ya ora ero. Ngono ya iso guyu ning trailer. Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu ya guyu tok. Ya pangeran pinter. Sing roh ribet sing dikomentari guyu dhewe. Sing mbok bocah kok anake sapa iki sampah mal kok. Aku mau guyu-guyu pangeran ya jenengan cek pinter. Wong sing dikritik wong sak menake iso guyu. Kan kula ngaji iso guyon, mereka sing ngono iso guyon, aku ngaji kok ora iso guyon, pengene goblok tapi. Mergo kabeh madzahiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya. Bahkan orang paling masalah pun ya tetap tok rahmate Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh ning donya mung madzahiru qudratillah, penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu wa taala. Lah tentu karena rahmatku mesti tumeka ning sapa wae. Orientasi wong Islam niku ning ridane Allah. Mergo nak rahmat iku ammat al-mukmin wa ammat al-kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku nek sapa wae. Tapi nak ridaku iku ning wong mukmin. Lamane wong mukmin obsesine ridane Allah wa ridho kamat lu. Mergo nak rahmat wong kafir lan entuk jelas nase Allah wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku jembar ning sapa wae. Lan kira iso maksudno wong kafir, maksudno wong fasik ora bakal entuk rezeki. Gak iso, gak mandi maksudmu. Wong sing ngatur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan iku sebagian sifat permanene Allah, asal wong cek ning donya entuk rezeki. Sembrono. Lah mlane sing diarani makrifat napa idroku sifatillah. Faham ya? Napa? Idroku sifatillah. Nek wong wis iso ngidrokno sifate Allah. Ngene iku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah napa madzahiru qudratillah iku mau nah wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah ayir rohbatu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawuh ana sanding Allah minasabi saking ganjaran wa husul ridha lan hasil ridhane Allah taala nomor telu wal unsul lan nyaman. Kaya kuno nak manane aris, aris ibu apa? Aku lo ben dokumentasi makna wis pokoke kaya kuno nak manane aris, aris itu nyaman, no? Kulo niku ora iso manane aris ora roh kifat. Cuma aku roh Arab nak manane unsur iku nyaman. Dadi dhisik roh Arab kok timbang roh Jawa niku. Iki kuno manane Asia masumo wono mesti dhisik roh apa sumpuk iki kuno nak manane wis. Wal unsulan aris utawa nyaman bila iklan apa? Ciri utama makrifat itu nyaman mbek apa? Misalnya ngeten nyaman mbek apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek ning kuburan yo wis dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin yo awor cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha, kowe zaman mani iku asline wis iso mikir. Ditakok ning gone wetenge mbokmu. fi dzulumatin thalas ning weteng. Wetenge wis peteng, ning jero weteng ya peteng, kadang ibu mujik renang bareng. Sudah kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarana napa? Renang. Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku enak mati ku mikir. Zaman aku urip yo ora roh carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman ning kuburan. Sekarang saya hidup pun enggak bisa mengelola caranya apa? Hidup. Yo wis kita nyifati Allah iku al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita enggak tahu caranya, caranya menghidup gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita hidup. Bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot. Zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratuwa. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratuwa kok malah nyoal kudratuwa. Mengane PKI. Kulo baleni malih. Mestine aja kowe urip iku nyekseni kudratuwa. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB, padahal dhisik trimo mah. Iku akarek nyekseni kudratuwa. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratuwa. Jare sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratuwa dan kudratuwa yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudratuwa. Tuwa mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha wong karek nyekseni kok malah mikir mikir wis kliwat Kang bangun ujian tapi mikir barang wong barang karuan kok dipikir kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan ya semua karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrat lho kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa hidup. Orang sudah mati itu nggak ada oksigen, berarti nggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Bocah kok goblok imun. Lah iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan. Berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi nak kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidzat yang memberi hidup. Dan itu pasti nyata. Kira aku penurut mengerti-ngerti urut. Haji tafsir jalalain walor gitu, pak sudah montor puanter puanter kan yuk ramen itu. Padahal kau ingin jurak kepingin pun. Zaman kau orang aku pengen nombor jalalain. Ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita, hanya Allah al-muhyi. Allah juga nanti al-mumit, ketika kita ada ingin mati, mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati, Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah, kok mikir carane urip lah, apa mikir carane? Ya carane hubungannya sampai al-muhyi, sampai al-mumit lah, apa mikir carane urip. Carane hubungan sampai dat yang maringi. Mulai dawe ulama-ulama sing ahli muka syafah itu. Ayat paling dhuwur iku fattaqwa. Abe uskuru wa ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Iku kula maca tafsir sing dikarang ilmu-ilmu hakikat. Bani Israel iku ambek wong Islam mati Kanjeng Nabi iku jek keren umat Kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel nak wadawi iku ya Bani Israil uskuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel kowe iku eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uskur wah ya yalladzina amanu uskur wah dzikram. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat, nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi nak Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat rubi. Ya jenengan yang kita cari ridho. Artinya kalau kon eling Allah, ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi uang nak ahli muka syafa'i bahkan ayat uskurwah itu fattaqwa ya sama. Konput di Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat. Memang takutnya kita sama. Nak Bani Israel gak ilinge itu be materi rupa-rupanya apa? Nikmat. Amalane wiridan paling dhuwur mu Allah, Allah, Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Napa Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya iki lagi susah, ya saya lek nak pangeran iku Al-Mudhik dzat sing maringi guyu athaka. Tapi kena lagi nek matake nak pangeran maringi susah koyo apa. Ana wong seneng anak, saking senenge ditukokno sepeda motor ninja, seneng kabeh ditasakur. Rong jam dijajal kecelakaan mati. Kaya apa bar athaka langsung apakah. Ana wong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebenarnya pesawatnya kecelakaan, guyu alhamdulillah mau karep. Kaya apa gampangnya pangeran gawe athaka ben apa? Apakah. Kita ndak pernah tahu. Ya anak kita iku mau nyekseni. Wis ra dipilihan itu. Lan pangeran ngelingno wa annahu athaka wa abka wa annahu amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhirnya iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal lan maring sak temene pangeran sira al muntaha iku sing final. Muntaha itu inti hak nggon nggon fi final katok. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mulane faghsyaha faghsya fa bi ayyi ala rabbika tatamaru. Apa indaha jernatul makwa itu beberapa sifat tentang apa sidratul Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu fahosyah makhosyah wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar lan Nabi ku tok alam sing disebut temu sidratul muntaha ya mlane kula njenengan muga-muga roh rasane nikmate napa keimanan apa wa anna ila rabbikal muntaha. Kon kula tresna. Wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah. Ayi rohbati tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawuhi ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho bulan ngasil lo ridane Allah taala. Nomor 3 wal unsul nyaman billahi iklan Allah. Wa wa ta unsu billahi as-sahwu. Iku ngrasa bangkit. Soha ya susuhuan maknane bangkit. Sohwan maknane bangkit. Wonten sing naskah sikah napa sohu standar. Sohwun maknanya bangkit, bener sohwun maknanya billahi kelan Allah Ta'ala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa raiso. Ya apa-apa raiso udah dikna barokah. Mereka termasuk maksiat ya raiso. Ngelakoni barang sing madorot ning agamamu ya raiso. Misalnya ngatain ya nyon sewu ya, semoga kita tidak ngalami. Misalnya ada wong raiso melaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya dia bener gak iso jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo ora iso teko ning niklab ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar gak bisa jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo ora iso nekani nggon napa mak maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qada qadar. Akhirnya dia punya survive tetap bangkit. Tetap survive mergo napa as-sahu napa billah. Mbok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki didulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku di sarana amal napa aku duwe sarana amal. Kowe didulur ngono mbok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Lha iku jeneng as-sahu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kula niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam tapi nangis pas kula nyambut pidato. Kula ini sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir enggak pernah, tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh, sudah habis banyak terus mati juga gitu. Kula pas nyambut ngomong itu. Mbok sekali-kali kula suwun jenengan ngangge bahasane pangeran, bahasane agama. Jenenge nggih ngrumati ibu iku ibadah, biayai ibu iku ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah mbok biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntek nggih ngrumati ibu, waktu kuntek nggih ngrumati ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggih ngrumati ibu, harta kita entek nggih ngrumati aku. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. In hiya illa asma'un samaitum wa antum ma'akum. Salah bahasa. Dulu Sayyid Ali Zainal Abidin itu ada orang jalo. Itu disambut. Marhaban biman hamala zadi ila yaumil qiyamah. Dua pintere. Kue sing gawa sanguku tak gawa mati. Aku gawa duit kurang mesti bener. Kok ada orang sing gelem gawa? Lho kowe cara ngrasa saleh, padha aku njuk dhuwit tak kekno, tapi kowe syaratnya kudu saleh. Engko tak sumambet, tak ambung bathukmu, iki sing bawa sangku tok akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe aku saleh aku potongane, mbon hakikate ora roh. Karena cara pandang. Orang itu hidup tuh cara pandang. Itu saya tadi Zainal Abidin saking soleh itu masyhur itu. Beliau ketika wafat itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul. Ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fukara ahli Madinah ketika beliau kapundut itu kehilangan sesuatu. Yaiku biasanya ono beras, orang memiliki beras neng tiap bulan ono iki orang ono. Terus saking kepinginnya beliau ngamal sirri sampai enggak ada yang tahu. Taunya ketika beliau kapundut itu wong-wong Madinah sefakir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? Bekas apa? Ngangkat karung. Bisa tak lihat nalar. Iku nak ono wong jalu selain dia ini ibadah siri tadi nak ono wong jalu ini marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ila akhirah maksud. Itu cara pandang. Lho kula ya rasane Kang kula nggih gadah ibu nggih ngrumat kula nggih ngrumat santri. Tapi saya ndak pernah melihat itu ngentekno dhuwit iku ndak ya tadi dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Waduh. Wah, yang mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ning ngene. Wektuku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut inhiya illa asmaun samaitum wa antum. Kowe nganti kalah mbek bojo kan salah mbok arani garwa sigare jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhire mbek bojo wedi iki sigare. Ono sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksude kemar. Aneh-aneh kowe. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane wedok. Dadi sederhana cara bahasa Arab iku bojo iku zaujah. Zaut maknane pasangan. Nek kowe lanang ya pasangane itu ngono. Wong Jawa garwa. Dari si garwa karo wedine pang gede. Wedi kelan tanpa kamu udah bisa hidup. Kowe ngenyek pangeran, sing uripe pangeran gedeman kok ngono. Mulane paringe lara uripe. Alhamdulillah wong sing ngene uripe lara. Takon kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Lha de momen sing pacaran pacaran, lha bisa hidup tanpa tamu, mati tenan kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojoku wis pokoke jujur. Bojomu darani jujur, ke darani bojomu jujur. Wis ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecel wong alih. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha dia ora bangga mek kula wis padha ae. Nenek aku nuntut pulau kan kau umumnya kiai, maksudnya umumnya kiai kan peti bucu, jadi aku kan peti, aku jora iso. Nenek aku sayang sayang, pulau sayang banget peti bucu, tapi nak kau hormat bukan sakit. Tapi nenek rata wajib hormat pulau, kau harus hormat aku. Sepodo podo di dunia DVD biasa. Kau nggak ada TV gak kali, nggak ada nopo nopo kali, mereka selera nih peti peti. Jadi di dunia dunia. Jadi. Istri kula ya gadah kultur ning Jawa Timur, kula gadah kultur Gus Jawa Tengah, nggih bener-bener. Wis beda. Tapi ya baik-baik saja. Menjoro kula wis kabeh ku kersane pangeran tentu. Mulane aja geman salah bahasa ya aja geman. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guwayane dong saleh. Dhewe dimati kan. Iku kampungan. Kowe iku saleh ora mesti berjalan sampai panjang. Ya salehmu mesti perjalanan panjang enggak? Enggak, potensimu sobat kan ya maksiat. Kok sobat saya kira maksiat? Ada sobat. Mestinya kematian itu kamu anggap hal yang menyenangkan. PBB itu pengganti maksiat paling efektif itu kematian. Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat ku cek endeng mulane Rasulullah yen pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi yen sifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing ro ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ku ulama orang. Ora kudu kula pokoke ulama. Nger kowe ro iku ya melok ulama. Nah, ora yang aku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini dan karena beliau itu orang yang usul selalu usul sama Allah. Nak ngendikan tuh enggak pernah enggak nyebut Allah itu bedanya Nabi zaman ndak. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah. Kalau Nabi itu ndak. Mbok ilmiahnya kayak apa itu mesti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa usribat makna domiris sa'an. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya masih bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah, potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok duhur nyepelekno agamu. Ora iso ora usah somben ya bungsu ngono kodok-kodok. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, is mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina ora zina, sing korupsi ora korupsi. Lha kula bola-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan lah iku nyekseni wong apik. Sae ngene iki sae. Masyarakat iki mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apik ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Meneh. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan mingkul lisarin, akhir dari keburukan, apik gak mati? Ayo anule mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan apik tele. Tapi wis mati lho ya. Ora mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksude ku matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku wes di. Pokoke pas enggak gutok seneng kamu. Uripe wis ngel-ngel matine. Artinya gini, andaikan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingan, Gus tapi utangku jek akeh rong kesahur. Oke, dalam hal itu buruk kowe jek diatur utang rong disahur. Tapi rai-rai koyo kowe potensine nambah utang lho jare sapa? Wong BPKB ku disambut, kowe BPKB ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing kowe dhuwur. Mereka gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuure. Nyilah kancane sing wae ninja. Kok ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kok aman mikir aku nak mati sik diutang terus piye, Gus? Lah pokoke nak urip ora nambah. Tetep sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, mulai Nabi kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ngene, kula nu jeneng seneng kanjeng Nabi. Nak ngredaksin aja nek. Jong kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak terus. Das putih kanjeng Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qodoha wa bena hasanatin intadzuruha. Wong nak wong apik tenan, iku pangeran mate ini kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qodoha. Misalnya kula wau kan salat dhuwur. Atau sholat subuh, hah? Kau mau apa neng dunia? Sholat subuh mesti. Dan terus kok mau kamu lakukan neng dunia apa? Ngantos si duhur. Lah berduhur ya mana? Apa hah? Duhur mesti. Lah kok cek mau kamu lakukan neng dunia ngalor gitu liuk cek ngantos si asar. Jadi pas mati ku posisinya kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulanya termasuk fadilai Allah, fasanai Allah, gawe sholat nggak ada waktu nih, ben keren udah bang. Bersubuh ngenteni duhur, berduhur ngenteni asar. Lah orang aku itu kapitalis, sore suwi ngenteni mapan. Orang mati baca, orang tuh mati cak, orang tahu kepenak uripku. Kowe ku kapitalis, gaya mu Islam tuh tekemu kapitalis. Kowe karep mati yang ngenteni mapan, ayo jawab. Iku tek Yahudi, gue niku tek Yahudi. Kandhane kok ora ngandel-ngandel. Ditobatno ora ngandel-ngandel. Nek kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni dhuwur. Dhuwur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nek kepengin dadi wali ngono carane utekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono bar iki mbok ngono tok ati, Mas, tok ati. Orisine yo kok tok ati. Lha iku wong iku nek apik tenan iku bena hasanatin qodoha wa bena hasanatin intazuruha. Wong mukmin sing apik wong mukmin sing nglakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneng ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kabeh statuse muntadiru salati dhuhri. Misale ke mati kok jam 09.00 awan, statuse malaikat penunggu salat dhuhur. Kau nak mati ni jam luar awan, penunggu sholat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ini, penunggu mapan. Penunggu di mobil orang kesampaian. Penunggu di rumah tingkat orang kesampaian telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitasnya hati ini. Pok kowe. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lah wis disebut famangkana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Famangkana hijratu ila dunya amraatin yusifu yang kiku fa hijratu ila mahajara. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepen mapan sampeyan statusnya ini. Telah mati fulan. Pengagum rumah tingkat dan mobil mewah. Belum kesampaian telah mati. Dilapor opo pengen ini status terakhir Gusti. Oh, tak kebalah wah. Tapi nak kowe koyo atiku mau jos. Penunggu salat duhur telah meninggal. Saage Gusti dereng salat pun mati. Wah, sing malaikat rahmat wis ngrubuki kabeh. Tenak sing pertama mau malaikat azab semangat. Dadi wali wis dene gampang, Kang. Mari rada elmoni. Jadi fal mu'min bina hasanatin, hasanatin kot kotoha wa hasanatin in tazara. Itu masyhur. Itu dawe Ka'bul Akhbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci. Dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wong itu ya Allah, mulanya kulambil kanji Nabi kagum dan sejauh tenang. Mana sinau hadis, ben wong roh. Sini hadis sudah bisa, karena apa yang ini Tak ulang, sementara tapi aku dihormat aku kan, penting hormat ke kanji Nabi. Orang penting, hormat aku orang penting, orang-orang itu kira rapaten. Sementara tak ulang. Nganti kue ngaku alim, terus wanaku mun sakit mandiri. Ya malah seneng rangin ngelak aku. Ngerembang rene ya doi raka rumah. Ini bukan kanji Nabi, jadi mulane kula niku naudzubillah tenan. Urip kok kepengin mapan kula apa? Lho kula niku mboten sombong niki tak hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke aja geman di niat mapan. Urip anggere ora manfaat yo jenenge urip. Anggere gak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya ndak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mau. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Rumang sama hatimu ada di status Allah itu bersatu. Famankan hijratu ila Allah wa rasuli wa hijratu ila Allahi. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup Gusti kula urip ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kula niku misale urip ape mulang teng Yogya. Engko mulang teng Yogya mulai ape mulang ning Narukan. Engko ning Narukan ape moro sarang mulang ning sarang, engko mulang ning Kajen. Ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu itu status kita. Tapi nak kowe pengen mapan. Mulang yen antuk apa-apa ora sugih-sugih, terus nyai mutung latihan warga WC. Bareng latihan warga WC ora sugih-sugih suwi ra mulang-mulang. Ngerti-ngerti mati. Engko statusnya peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sampeyan statusnya ngono, update statusnya ngono iki sampeyan. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Nak ra wani tobat saiki. Mumpung isih urip. Nah, nak tobatnya gagal, balik ini meneh nanti orang pengiran wapian pelatihan tobat itu kayak kesempatan jadi tobat gagal, tobat orang kanji Nabi nanyi fatih pengiran si api inna wa ta'ala yab sutu yadahu billel yadu bamusi unnahar wa yab sutu yadahu binnahar liyadu bamusi un Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah, gelem tobat jebule jam 3 diteni ngora terus jam 5 cek ngono malah kudu subuh. Kene kabeh pangeran yo diteni nak menawa tobat pengine. Parah. Tapi pangeran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas ora usah latihan sih. Yo dadi iku mulane Kanjeng Nabi iku bangga syukur sangat gadah nikmat uti tu jawamiul kalim. Aku iku nabi sing ditegir nak ngomong jawamiul kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan dunia napa akhirat. Enggak mau nyifati cek ini. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene nabi ngerti kan jos tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhafataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora. Ngakoni apik sing apik dilakoni ndekne yo ora roh kesampaian ta ora. Akhire rasih dobet seneng. Dadi apa tuh pokoke digarap apik nabi. Mulane diarani wong apik ku wayat unana rohobau warohabe. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban rojak Warohaban ada rasa apa takut. Kita ini kan tidak pernah. Amal kamu yang kelewat-kelewat ke yakin ditompo ta ora? Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia. Apakah diampuni Allah Banda, diterima apa Allah Banda ya tidak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegur lebih baik apa lebih buruk? Akhirnya kita takut. Misalnya kalau kulo saat ini kan ape, belum pulang tafsir Jalalain, baik kue derajat. Kulo nu hati kulo nganti saat ini gini bu, bangga kayak kados ngaji ngerti ini bangga. Setidaknya itu piye-piye pangeran mutus wakfit jana hakalil mu'minin sebagian lima ditabaka minam. Niki kulo suwon, niki kulo fatwa tenan. Mulane kulo suwon, niki wonten Ki Fuad, Ki Misbas dan tenan. Kena mulang santri, gue kadang-kadang kata sekolah ngeten. Lungguh gue sejajar. Gue iling-ilingan, Allah mengutus khofdul janah lil mu'minin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang gue ngaji gelem gue dulu. Kau yang umumnya kiai kadang ngaji ini kursi santri ini ngisor. Gue iling-ilingan, nak martabati guru, sandure martabati nama murid. Lalu seorang pulau Mbah Mun ngingotan, Bapak pulau ngingotan. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Wiling-wilingan perintah khofdul janah ya perintahnya pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintahnya pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khofdul janah itu terjaga. Nggih, khofdul janah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khofdul janah, waqfit janahaka. Muhammad kowe kudu ngendekno sisimu, sisi kenubuan demi orang-orang napa mukmin. Tapi saya ikut uang itu orang seneng ane weling mulyane tok rawol yang kaji nabi saya kekasih pangeran itu kan kon be umumin kulo nu termasuk dongo nangis ngar PKP dongo khofdul janah lil mukminin karena kita sudah ditetir jadi ulama kadang orang salaman sama saya nyucuk kadang nyangoni kadang hormat berlebihan kita ini kadung mulio kafaronya apa kita harus memaksa tawaduk kalau nggak bisa tawaduk secara alami dipaksa dimulai dari duduk setara dimulai dari kita yang sowan. Kayak pulauan ini kan soan jenengan, jenengan soan aku malah ngel-ngel no. Tapi kan gue iling-ilingan bahwa kita punya tawadu dengan orang apa, mau. Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu, mari merudura tau ngaji, dura seneng ngaji. Masyur, kan di Nabi ini kadang-kadang melaku-melaku di masjid, kerungu sohabatnya ngaji, nungwangis. Itu saking tawadu Nabi, menghentikan rahimahu fulanan. Lakot dakaroni ayat kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahan wong iku. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa wong yang bawa ayat itu Nabi. Dan Nabi kalau muji Abu Musa Al-Asy'ari itu ketika Abu Musa Al-Asy'ari ngaji suarane enak. Lakot utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Ngajine Musa Al-Asy'ari ku koyo napa? Serulinge Nabi. Mane iki aja ngaramno musik teman-teman. Mergo musik itu ya haram. Kulolah hukum dasar fikih alat malahi itu haram. Kulo sepakat. Tapi kira usah muni haram kecangkeman. Piye-piye ana wong saleh ya akeh jumlahe saleh tenan rek kowe lho. Ana wong saleh jumlahe ya akeh ya saleh tenan. Iku maca nganggo orjen ya selawatan madeh Nabi wong do nangis. Kowe iso ngaramno alat musik sing dienggo ngene. Tapi kira usah muni haram lho kok ana menang ngono maksudnya. Paham? Ada piye-piye alat malahi disebut alat malahi alat sing lalekno ka pangeran tapi saiki ana fakta wong soleh-soleh tertentu saking soleh nganggo alat malahi wong rumakno iku nangis mergo isine ngelem Kanjeng Nabi yo wis kira samune haram kontok wong diarani malahi alha anillah la iki ora alha malah wong dadekno eling pangeran. Tapi kira usah muni halal, rai-rai ngene dihalal terus sing prapatan. Nyanyi, cok halal di halal, halal bu YouTube. Paham? Lah terus piye, ora piye-piye wong rasa biasa wae. Mergo dawuhe mulane wong iku ana sing ndak alasan. Seruling wae alat malahi. Umpama alat malahi ku haram, gak ana nabi sing ditedir duwe seruling. Nyatane Nabi Dawud ditedir. Tapi wong nabi serulingane nabi ndak ape nyuwiti cawe dok liwat. Tapi nek dadi halal kena kuwe dadi apa nasibe? Suring. Paham? Mane kula anggere takok iki, cara jenengan Gusti tegas alat malih halal tak haram. Wong alim ora iso tegas, tegas wong bodho-bodho koyo kowe, kowe muni kon mangkel apa? Sing mampu ngajak wong apa? Tegas-tegas mbahmu ora kena ditegas si barang-barang kudu. Ayo saiki sing sering nyetel musik selawatan. Iku sing do iso nangis sing nganggo alat musik apa sing koyo swara tok. Ayo jawab. Musik. Mau nangis tenan kok wong usut. Pemana sing nyuwani iku haru terus iso nangis tenan. Ayo jajal saiki Mustafa jenggot, jenggot tak sunah Rasul. Kon nyanyi ya Habibal Qalbi ya Habibal Qalbi. Ayo nek iso nangis tak kei dhuwe. Tak kei yakin tak kei. Ayo jajal. Sing nangis loro ora usah kabeh. Loro wae loro, sing nangis loro wae. Ngon ana perkara wedhuse ilang sing nangis. Tapi nek sing nyanyi iku nganggo alat musik, ayu ora bener ayu. Nyanyi ya Habibal Qalbi ya Habibal apa? Kok lu haru tenan. Umbi Kulsum, itu ulama Mesir itu darahnya haram. Pia-pia ngalat musik. Mbak nak nyanyi antafil khubi suka arong lem. Nabi udah nangis kabe. Nah kok ya? Ya khurum ada, naam ya khurum. Kok yabgi, ya yabgi. Mbak maksudnya kok haram, ya haram. Tapi nangis dengan Nabi kok nangis, ya nangis. Pokoknya ngurup. Yang ini gue serangil dengan hukum pembunuhan. Ini pengiran tersani. Dan gue sering dulu konser musik, musik religi. Ya nangis tenang. Apa muni halal itu kadang disalahgunakan, muni haram di tangan orang tertentu itu ya jadi apa tenan. Saya ulang lagi di tangan orang apalagi di Indonesia banyak dan mursid apa gak gue orjen tapi orang soleh apa jadi gue tiru, niru orjennya tak orang niru soleh problemnya kita kan niru orjennya orang niru soleh gale kus kula niru jenengan PD ini niru PD ini gak niru ngalime kan nyerusak. Kacau wong. Ora iso kan. Mergo nak kowe darani haram total nyatane kira ayat Abi Musa al-Asy'ari disifati koyok serulinge Nabi Daud. Umpama seruling ku haram gak digo contoh barang apik. Ngono maksude lan wong ngaji aja ekstremis tok ora tau. Ngaji. Tapi dia rasa muni halal di tangan orang-orang jelas gini. Ayo jajal, musik halal loh, kena tanggamu ane perapatan. Maghrib-maghrib, greng-greng. Mungkin nomor siji gue jadi mereka soleh sih, kang. Nek soleh gue gampang, gak? Berikutnya itu. Ane bilang ke roh solawatan, sing, gak apa saja lah. Misalnya lagu-lagu mulai Mahir Zain sampai lagu-lagu Komarun sampai lagu apa saja. Kalau itu kan adalah ya itu tadi jadi saya kan perempuan ya sering ngupload lagu-lagu seperti itu. Takok kalau nanti, dan ini takok. Kalau kalau taklat hukumi, saja sebuah lagu ini takok hukumi. Agar kalau soleh, ya kalah lah. Kalau tidak soleh, haram lagi. Karena apa ya? Di beberapa adat kiai itu ya aneh. Rian kiai Kediri terkenal Rian kiai ngalim. Nak kata mana ikhya itu dangdutan. Terus nenggone Tegal Rejo itu jadilah. Macam-macam. Buk halal loh yura mungkin. Buk haram loh yura mungkin. Yura roh. Kiai yura no janda. Kadang itu muridnya yura roh. Lucunya muridnya temuni haram. Tapi yura mani komentar. Lu semuni haram yura telo ya Allah. Tapi wangal. Urep wangal. Ustah ngadil. Urep wangal. Mau pemerah ke Indonesia, ke sadunya bingung komentari Indonesia. Bos paling aneh ke Indonesia paling. Kulon sering ketemu ulama-ulama internasional. Darani ke Indonesia bingung teke. Bos bingung. Darani rasiah, aku nak berjanji koyok siah. Bergora tahu nyebut sahabat menyebut misuzainil abidin ali wabniil fakir khairi ali wabniil walimamis sadiqil khafiri wa aliil murtadul hasan. Oh kan keluarga Nabi. Wah kasiah. Darani Syiah macane yo wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mawala sahabat keduman napa dadi ne mukadimah sahabat keduman ning siire keduman ora keduman kula nate tangleti peneliti iki maksude kaifa hadi maksude ngono mazhab opo ya ngene mazhab Indonesia jenenge wae Islam Nusantara. Angel Indonesia wangel. Tadi wangel. Suka angel angel. Nanti peneliti dari Iran tu neliti tradisi berjanji udara ni si asli itu Indonesia begitu. Mereka ini aku sih dia lagi mau mislu Zainil Abidin Ali wa Abnil Bakiri Khairi Ali wa Lima Misal. Kan disebut Ahlul Bedok. Kenapa? Tapi bareng dia nabi monis si ah jebule sing moco diwoco mukadime berjanji wa ya'umu sohabata wal atba'a wa mau wala. Dan sholawat ini sumrambah ning semua sohabat. Gak sido. Terus ini apa aja? Bahasa Arab yang kita kok. Kalau nanti tamu ke Mesir, ke nanti, ke Bangladesh, ke nanti. Kalau termasuk bejo, jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian kayak sepuh mesti Mbak Mun masuk. Nah, kayak muda aku mlebu. Sing mlebu Gus Koyong kula termasuk. Mbok kayak orang mlebu ora roh, tapi tapi kula termasuk narasumber dadi kula. Lah lah kula untuk takuan sing aneh-aneh. Ya aku tak jawab ya pede wae. Itu enggak ada di khazanah kamu ini maksudnya. Islam Indonesia itu serang ono ning khazanah Islam Mesir. Unik napa? Unik. Rata-rata firqah kan Islam apa Islam apa Indonesia jenis Islam. Jadi itu harus ditambahkan tuh dalam firqah. Kan firqah lagi berapa itu loro ya? Itu loro itu telu sing selamat sitok. Tambahi. Tapi bingung tenan, yakin ya. Ulama Indonesia njen jos. Ora jos wis. Di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulamanya suruh neliti NU dan sekarang di Afghanistan tuh berdiri organisasi NU di antara si diutang itu Gus Yofur putrane Mbah Mun kon ngedesain persis NU Indonesia jadi ini Afghanistan itu ada ada rantingnya berada-ada kan lagi digawe secara nasional mesti anak-anaknya lagi pusat ya. Ya BB anaknya BB ini. Indonesia merujukan tenan. Jos pokoknya. Emane, soalnya penting gue soleh. Kenapa? Soalnya aku yang ngaram alat musik. Yang Sunan Bonang, daerah ini Bonang, gue maknanya gong. Gue ngaram nol ya Yusuf Ulat ke Sunan Bonang. Lagi gue wali inti ke Sunan. Tapi gue ngalal loh. Saya ini uang kembenan sinden itu nutuk gong. Gue iso ngalal uang kembenan. Awak kare. Tapi muni piye Gus? Ora usah muni. Wong kira ulama ora ono takok nek ngomong ngono. Wong kowe ora ulama nek ngomong hukum lha opo ngono. Ora ono takok. Ngomong lu ora ono takok opo? Mending saleh ra uwes. Ya mau bena farido ten kot kodo ha bena farido ten in. Mohon kula terus. Wa wa utawi sing darani alunsu billah as-safu maknane nyaman billahi kelar Allah taala. Fakul musta'nisin mongkoti saben-saben wong sing nyaman mbek Allah taala iku mesti sholihun wong sing saleh. Wong kok iso urip nyaman mbek Allah, nyaman mbek ketentuane Allah mesti saleh. Wa wa ta istinas uta al-usul billah iku atharu musyahadati jamali khadratillah. Iku atharu musyahadati jamali khadratillah iku sisa-sisa uta cerminan uta labet nyekseni jamali keindahane khadrohe Allah taala. Wong nganti nyaman be Allah mergo saking yakin kabeh sing terkait Allah iku jamal napa kabeh sing terkait Allah napa kowe bareng wis tuwek seneng nduwe dhuwit ya alhamdulillah kok senenge nduwe dhuwit tapi kowe aja ngimani dhuwit iki cilik ra nduwe dhuwit mainne keran kok wis seneng ana di bojo ayu lagi seneng lek cilik ora roh wong wedok dolanan banyu ya wis seneng pangeran wis pinter kita nah tapi kowe saiki kok seneng nek keran ya aneh supaya seneng rodo kok seneng keran. Ya pangeran kersane ngono. Ben aku wis bendo kecoba ben tawaduk napa? Ben tawaduk. Pokoke kabeh iku nyekseni jamale Allah. Artinya kita nyekseni ya Allah pintere jenengan zaman kula cilik ya ora rasane seneng dolanane keran banyu. Zaman tua ya ora rasane seneng. Mugi-mugi kula ya rasane seneng zaman pun mati. Mergo kabeh aksar napa atharu musyahadati jamali khat Rodillahi ta'ala fil qalbi ing dalam ya ada wali lah kena pilih jalur wali iku ya monggo. Tapi wong sing keyakinane ngono iku ora bakal mlebu neraka. Tapi nek kowe keyakinan lu dijajal ya. Dari kula duwe kitab karangane wali, top wali top sing ngarang. Alam taro jadi gak ora delok kudrohe pangeran, neraka koyo ngono panase kok iso ngelola kehidupan di dalam neraka kondang pangeran. Jadi dene nyifati. Jadi kira wani ke? Lho nawani tak lapor wali ku ben melok daftar iku sing nguji nyali ning jero napa. Ya tapi tak angen-angen yo bener wali. Allah kok ora hebat. Ning swarga yo hebat. Widadarimu akan nikmat kaya ngono. Ning neraka yo hebat. Wong kaya ngono diobong kok iso Allah njaga napa? Kehidupan. Mulane kabehane wong mukmin iku apik. Mergo kabeh iku kanggo wong mukmin mu yatanazzalul amru baina gunna ditalamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Wong mukmin kurung apa ae iku mok nyekseni mok dadi ngerti nek Allah ala kulli syai'in qadir. Ana wong mulai cilik santri nganti tuwa ora disensitif. Santai, sing ora tau mondok men pacaran, ana agama tertindas sithik sensitif ora karuan. Lah yo sing yo iku kekuasaane pangeran, ora usah protes apa? Ora usah protes. Biasa wae napa? Biasa wae. Kulo niki bolak-balik dikandani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten iki. Lah jenengan nate mondok mboten nate. Aku iso tak guyu-guyu ya sanggup kudrohe pangeran. Napa? Kudrohe pangeran. Wis biasa wae ora urip biasa. Wa qasrul amali lan kecendheke amal. Maksudnya nek amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakean nangen-nangen. Bang urip sugih, enak, terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anakmu saleh, putumu saleh ora sampe ngono. Pokoke urip ngene napa? Urip ngono ae. Wa qasrul amali lan nyendak angen. Angen e hafsuhu tegese ngendhaleno amal. Hafsun maknane buwi-buwi iku menjara-menjara nyendak iso kowe. Wong nak ning penjara itu artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib, Abu Thayyib. Man jala sama'a samaniyati asnafin zahdahu wa samaniyata syah. Mande samane wong jala saiku gelem lungguh sapa man ma'a samaniyati asnafin sertane wolong golongan. Orang yang mau berduduk-duduk maknane bertemanan dengan lima kelompok zahdah mengko bakal nambahi ing man Zata moko bakal nambahi ing man sapa Allahu Allah sama niata asya ing walu pira-pira perkara. Man jala sama alakhnia zata huwa hubbat dunya. Man de sabane wong jala saiku lungo sapa man man asnia sertane pira-pira suka. Zata moko nambahi ing man sapa Allahu Allah hubbat dunya ing seneng dunya. Dadi kowe rezekimu duwe ontel kok amben lungo wae. Jagungan mbek wong numpak Ferrari, kowe ndek Ferrari loro kowe pala. Wa rohbati lan seneng fiha ing dalam dunya. Wa man de sabari wong jelas lungguh sapa man ma'al fuqara isetane boro-boro fakir hasil lan hasil aku ketemu manut bae syukur-syukur wa ridho lan ridho fi kismati Allah taala kan bagiane Allah taala lan riyen ana wali senengane ning rumah sakit mau delok wong ana sing sikile putung ana sing nafase diselang wis kowe delok ngono ora syukur mlane nek kepen syukur kono nomor rumah sakit ning ICU nek aku wis wong paling sehat sak donya wong ana wong nafas sing gorokane di kepatul wis kowe ngene iki gagah. Engko no tulan di rumah sakit terus. Lah nek seringin dagep copet malah repot. Sedelok kok adoh nek. Wa man desa pare wong jelas lungguh sapa man mak sultani sertane raja, raja utawa penguasa. Lan sering dolane penguasa. Mesti zada mengko nambe ing man sapa Allah wa al qaswata ing atase ati wal kibro lan sombong. Niku mesti. Eh raja ora dolim piye penguasa. Ono kasus sapa wae iku dianggap tangkap. Tangkap adili. Kaya dekne paling bener. Wis mesti ngono. Di demo tersinggung ana hal apa saja dia itu memberi keputusan. Jadi nganti lali nak dene iku mahkum aleh. Mane dadi ulama nggih berat, mergi ulama iku nak kesuwen niku kaya raja. Kalau nate maca teng kitab-kitab tasawuf atus teng kitab ihya, teng kitab hikam. Niku wonten pepatah ngeten, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Seorang lagi, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri. Tuhyan itu lacut, lacut itu ya lacut barang elek. Katuhyanil mal koyok lacute wong sing duwe duwe. Kula baleni malih, kula apal tek riwayat itu. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu di tingkat kelacutan koyok lacute wong duwe napa? Duwe. Wong duwe, wong duwe kekuasaan. Terakhir wong duwe ilmu itu potensinya adalah lacut. Lacut itu ya lacut, lacut itu gak bener. Misalnya begini ya. Saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya peraturan nyumbang masyarakat uang cash misalnya uang tunai. Ya mungkin niat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas. Wong duwe negara ya tak sumbangkan ya. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir, itu udah didik karena melatih masyarakat tomak. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi, karena punya saltonah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi, karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kalau termasuk tipikal orang alim, sebutin hati ngundang di Bali santri, meh ratau, juara. Kalau bapak rarawuh ora tersinggung, acara tenggen kula ora tersinggung. Karena nanti jadi wong lajut. Misalnya gini, contoh paling gampang. Kula di murid Ruhin nih. Hen, Senin gini gonku. Ruhin tuh kalau gak kerja Senin itu, keluarganya gak mangan. Karena dia rezekinya yauman biomen, rezekinya mau cukup makan sehari. Nah lucunya saya, karena saya ini orang mapan, ulama yang mapan. Pikiranku Senin itu mau takjak happy-happy. Mungkin takjak di taman, atau takjak ngurusi tamanku, atau lunga-lunga sing ra jelas mau sifati hiburan. Dalam hukum Allah, tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek fardu ain, yaitu nafakoi keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazah, yang sifatnya mu'wisata. Harusnya saya ini sesadar-sadar, itu dosa besar. Menarik seseorang yang dalam konteks fardu ain, yang wajib ain, ke sesuatu yang tidak prinsip. Lucunya, karena saya ini kiyainya, saya muridnya tersinggung. Murid medulok dudang orang teko alasan naik. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas itu tinggi sekali. Apa mana gue terima pertemuan partai? Apa mana gue sosialita? Dan gue termasuk, gue rasa tersinggung gak rata tak timbali. Mereka potensi fikir-fikir ini gue repeat di ntar gue berdoain. Paham ya? Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng wong fikir, tapi ra ono tareh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu. Sing nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah, karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu fardhu ain. Mergo rezekine aman apa? Mulane kena ben sering tak timbali kene aku Gus, teng omah wonten dhuwit sak miliar aman. Silahkan timbali kula setiap saat ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula piyambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Lha iku kada lho Kang Kiai-kiai ngoten niku. Pancen ra tau ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja nyun sewu ning buli bangunan atau apa sajalah yang penting. Kadang ditakoki, "Cung ning desa mono bunga iki sing sifate iku ape digo pot, digo aksesoris?" Padahal santrine iku golekane nyawa. Tapi kiai ne omahe apik pikirane wis aksesoris. Gantuk diwahmu. Nah makanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Dia itu manusia yang bisa salah, nanti kebijakan diprotes ora trimo karena punya otoritas. Dolim lagi. Mana wong sing kancanan penguasa itu tambah atos mati. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia, di dunia itu kan gak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum aleh, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean corongake kan Gus Bak kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan, iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum. Saya yang menentukan siapa santri sobong, siapa santri baik. Kalau saya wong sing lali pengiran kancane setan. Itu bodoh sekali saya kalau gitu. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum aleh, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya mulang sampean itu perintahnya Allah. Termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Nah ada yang goblok ya maklumi, yang goblok ya kersane Allah. Nah ada yang pinter ya maklumi ya kersane Allah. Ada yang sedengan ya kersane Allah. Jika saya ini selalu memenotoring, aku hukumku ini ngarepi Allah, aku piye, aku ya mahkum aleh. Allah itu sing ahkamul hakimin. Tapi ndak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Wong tua ya kadang kurang ajar, nyongkone ning anak itu hakim, subjek hukum. Padahal nganti anake nakal, dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram terus anake nakal, utawa orientasine ndekne ora ning anak, ning kedonyan anake nakal. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anake nakal, kuwi anake sapa? Lewung nakal asal usulnya jelas kok ditakono. Bapaknya yura soleh-soleh banget, rezekine yura halal-halal banget. Coro istighfar yura akeh-akeh banget. Kok ora produke ngono iku piye jajan? Kok malah takok. Goblok kok ora berbe. Ya biasa wae misale ora anakmu nakal mesti ya Allah Gusti, kula nakale ngene kok jenengan waras trimo nakale anak kula ngono. Kok ketoke pesen medium Gusti. Terus nakal kula riyin. Alhamdulillah terus bengi istighfar. Tolong Gusti dikurangi nakale anak kula niki. Saya ulang lagi ya, kena kepengen parek pangeran. Sadarlah kamu itu makhluk. Makhluk itu mahkum oleh orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kalau aku kiai ya mulang sampean, cara wong akeh ora kiai ini sampean. Tapi saya tetap harus sadar saya ini juga kena objek hukumnya Allah. Ya iku misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas. Wajib syafaqoh akeh walase. Minimal tak ekspresikan walase itu ora sering ngongkon sampean. Karena tadi orang-orang dalam fardhu ain ini kalau dikongkon nambi dosa tok. Karena dalam konteks napa? Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu fardhu ain, ayo alumni podo-podo rata-rata konteks fardhu ain to. Fardhu ain sing dipangan saiki ra ono, ditagih sing wingi. Jamu bojo wingi rong bar iki diterusno ndak. Skrung ora kabar setruk wis apik. Kok malah dikongkon mau pertemuan alumni kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni itu urusan penting fardhu ain ngono. Madepi masalah gedhe ora apa-apa, perkara ape bikin seragam piye jajal. Santri ape konteks fardhu ain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye jajal. Terus takoki pangeran ki jajal. Ana anake loro-loro ditinggal mergo ape rapat alumni nentokno. Kewani dadi ketemu pangeran takoki. Tapi kalau minoritas, kalau itu salah lagi agak. Gue serang ikatan alumni, aku gak pernah aku bingung. Bingung aku nentang, ya aku maslahat. Setuju, roto goblok, aku semeneng aja. Nah itu ngomongin, kalau dia ini istihad kok takut aku, ya selaku ini lah, apa kita takut aku. Mbodoh ngalimnya, gak usah saling anut. Kok ribet apa? Tapi orang kayak saya itu gak perlu banyak, gak baik. Karena alumni itu ajang silatur. Ya biar seperti itu, mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik ya ditulis baik, misalnya konteks silaturahim mungkin kayak saya tidak pati baik karena saya jarang silaturahim, tapi ini gue bab tuhian saya baik karena tidak pati tuhian yang kok cocokkan ini maksar poinnya banyak mana, dan itu fair saja tidak apa-apa seperti itu. Sementing kue ning dunia ku yakin nak kue ku mahkum alemu nak ngantil kulo kue ku yakin nak kue ku mahkum. Sehingga misalnya bojomu wani kue ke iku disadar. Bojo kok gak setia, ngono lanang teko. Apa ning atimu tau setia? Kuwi entuk bojo iku rak nampa takdir, asmu atimu kan ra gelem. Lah kowe ra pati gelem iku diekspresen Allah gawe bojomu tukang tutak. Mergo atimu dhewe brun, tak anggar bar lunga ora wong ayu nurut bojoku kok gak ngono. Bare mulai Allah gawe bojomu ngamuk-ngamuk. Lah iku kan ekspresi saka atimu. Kok malah bojoku ora nurut, njebo bojoku wedok nurut, aku ora nurut mergo atimu ngene iku. Lah sampeyan di syuting kabeh pengiran kelakuane atimu iku. Eling kowe ngene. Tobat yo. Apa ora usah tobat? Wis ora usah kok yo baleni meneh. Biasa wae ro. Tapi aku yakin, Ainul yakin, apa yang kita alami sekarang iku kabeh iku cerminan sangka ati kita. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi al-mukmin alal mukmin, al-mukmin iku mir'atul mukmin, wong mukmin iku kocane wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas, lha wong liya yo ikhlas. Kowe kancanan wong tomak, wong liya mbek kowe yo tomak. Ana wali iku jenenge wali atfal, wali sing kok cacile, kancanan sapa ya alami wae kaya ora ono apa-apa. Wis biasa kaya ora ono apa-apa, ben kok anut. Nah, kancanan wong dewasa ku repot, banyak kepen. Kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses, akses. Ora tau di kanca wali ngono akses dadi apa? Wali. Kowe kula eling-eling nggih, no, kowe jenengan seneng kula eling-eling, kula jenengan teng donya iku objek mahkum aleh. Nggih, sing dadi hakim, sing tukang nilai namung Allah Subhanahu wa taala. Kowe ra iso nilai misale santri mbok timbali ra teko, santri sesat. Tuklo kiai ini rata kowe raiso mana? Isowai santri mangling fardhu ain, kowe nyelok mok urusan sing tidak prin, sip cara hukumnya Allah kowe sing salah, paham ya? Lo soal hukum adat menuso nyalano santri yo kebenu hukum adat, tapi kira sama melo-melo. Memang nak ada te hukum konsensus pesantrian, sing disalano santri ini yang ditibaliki ini kok ramor, oke itu ben hukum adat seperti itu, tapi kita tetap anut hukumnya Allah. Bahwa isowai sing salah iku aku, wong isowai sing tak celuk iku wong sing dalam kontak nglakoni fardhu napa ain. Lha nek kiai sadar ngono kabeh wis berkah, padha enake. Meskipun santri ya keyakinan nurut kiai ini itu wajib. Nah ini kan padha enake kan, kiainya menjaga konstitusi hukum be Allah. Santri ini karena makome santri jaga hukum hubungane dekne mbek kiai. Sehingga padha apike. Tapi saiki ora rata-rata kiai ku nganggo hukume dhewe. Ora nganggo hukume pangeran, semau gue. Sembrono, sekak wali blas. Angel di daftar wali wonten iso angel. Mare niki pokoke sampean sebagai suami jogeman nganggep donya iku hakim, kowe iku ya mahkum ala sing kena khitabe Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf, kena ngancani bojomu sing apik. Fa ing karihtumuhunna fa asa antakaru syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Iso wae watak bojomu sing kira seneng, itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaikan. Kalau bojomu cerewet ngamuk kowe, ya apik. Misale ke bojo apa ngamuk ya tonggo. Malah repot. Ya ta ora. Bede bojo wayu senengane njaluk dhuwit kowe ya apik. Misale njaluk lanangan liya. Oh, malah katut wong liya pira-pira sing dijaluki kowe. Alhamdulillah kok njaluk aku. Njaluk lanangan liya malah koyo opo? Ya wis ngono disyukuri. Kok malah protes. Yo lak njaluk dhuwit nang terus dhewe nantang. Ya wis tak njaluk wong liya. Bojomu ya goblok kok ora pinter ngene. Mbok sabar ngaji iki pinter ya ora ora. Aku ora seneng nek ono ngaji wong wedok. Bahaya anak kula nerangno ngene. Nggo dekne pinter malah repot. Sanggep ae apik kabeh, wae anggere gak maksiat tuh apik, kabeh ono hikmahe. Waman desa pani wong jala salugo sepeman manisa serta ne biro perong wedok. Wong sering jagoan mbek wong wedok gizada bakal nambe iku ing man sapa wae jala ing goblok. Wa syahwat lan syahwat. Yo goblok tenan. Lah piye wong ape perang pikirane lipstik, ana negara Indonesia gaduh ngene pikirane shopping, fashion dadi geblek ya wah, dadi geblek. Waman desa pani wong jala salugo sepeman maksibiani serta ne cacili istada mengko tambah sapa menan lahi saking barang sira penting. Jangan baca cile orientasinya itu lah. Mulan agak orang tua isok game. Lah baturi anaknya main HP game. Makanya bapaknya katut. Mulan saya agak orang tua pinter main game. Tadi anaknya dulu game nangis. Main dulu game, dulu game. Bapaknya baturi sih asik tertarik. Karena anaknya ber, bapaknya sih terus no. Iku waman jala sama asifnya do istata bidallah. Iku lo sering orang tua tua. Kalau tulan mulai, oh, ni kau main game kau api. Dolar anak, orang anak hyper bapa esing. Allah karim, ya Allah, ya Allah. Isteri waman jala sama asibian ista terminal lahwi. Waman di sapa ni wong jala saya kulunggo sop meman maal fusaki serta ni berobrong fase. Ista ada mengko tambah sop meman minal jaroati saking wani jaroai wani. Wani sing kemelindi alal dunub ing atas sing lakon itu iso wataswi fit taubati lan nunda-nunda taubat. Wong kanyaran wong fasik ku nambahi wani nglakoni dosa. Niku nyatane. Itu saya pernah baca di salah satu Tarikhul Umam, sejarah beberapa umat itu. Ada orang itu pernah menzina dari semua suku di dunia. Gara-gara ndekne ketemu orang, aku ngerasa nang wedok satu dari berbagai suku. Iku kompetisi supaya yang dirasakan lebih banyak. Akhirnya katut seperti itu. Iku artinya kanyaran wong fasik yo nambahi fasik karena pasti kompetisinya juga urusan hal-hal sing fasik. Coba sekarang sampean hitung saja, ada orang mati karena oplosan itu sebenarnya orang-orang waras. Gara-gara kancanan fasik warase hilang. Aku wani kok bertus. Sitok nantang. Aku bertus begon wani. Ujung-ujungnya mergo tantangan. Jadi karena komunitasnya orang fasik tantang-tantangan akhirnya terus jadi oplosan. Dulu kan enggak karena nafsu mabuknya, karena sentimen ego ya. Ego enggak pernah enggak mau kalah ya sama apa? Peminum yang jam banyak, pezina itu juga banyak. Dia sebagai lelaki mungkin cukup secara kejiwaan biologisnya zina sama orang satu. Tapi gara-gara banyak komunitas pezina, kaya orang-orang rasanya orang Cina tuh, orang-orang rasanya orang India, akhirnya termotivasi untuk merasakan semua. Itu bahaya, makanya rawa oleh kancanan fase ke teman-teman. Pasti seleranya itu akan menambah selera ke fase, ke fase kan. Itu bahaya, makanya ini jelas. Waman jala sama al-fusak mesti istada minal jaro ati ala dunub wataswisfit tauba. Orang berkawan orang fasik pasti tambah beraninya melakukan dosa dan menunda apa itu? Tauba. Waman tesapani wong jala salunggu sopaman ma'as solihina sertani biro perong soleh. manjenan sing syukur ngaji ngaji ngaten iki ngiling-ilingan hukume Allah Subhanahu wa taala. Soe fadzakir is kita ngelingno kok inama anta napa mudzakir. Kita mau ngelingno. Lah ngelingno dibang pidato ora jelas materine semendingan nganggo kitab. Sing aran barokah wali sapa sing aran wali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sing aran kitab niki gurune Zakaria napa? Al-Ansari. Dadi alim-alime wong Mesir yene Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Niki gurune. Luwe alim mungkin gurune. Zakaria Al-Ansari gadah murid Ibnu Hajar Al-Haitami. Beliau gadah murid aran Fathul Muin. Nah, mulane ngaji ulama niku paling barokah mergi sanate jelas. Saiki ora. Kancanan wong fase kong macam-macam jadi bukti apa? Egaliter, egaliter, egaliter mbahmu ngaruh nambahi fase. Karena orang di sini serasa ngono-ngonan, rawon di sini itu repot. Kancanan wong sopowai bukti populis, bukti egaliter. Nak kancanan wong tertutup, wah, itu eksklusif. Iku bahasa politik. Para pangeran ora usah nganggo bahasa iku. Tutuke mung karena akhir gen nganggo bahasa iku. Kepen para pangeran wae kancanan wong saleh ngene, kancanan wong fasik ngene kok malah nganggo. Lha kiai kok malah nganggo bahasa saiki. Gak boleh Gus kita hidup inklusif, kita harus populis. Populis mbahmu ulama kok ngomong-ngomong ngono. Wis ora usah ngomong politik ngomong ngono ya kepen. Manjen wajib tebar pesona kuwi ada melo-melo apa. Sito wis nganggo terminologine ulama, kancanan wong wedok malah pintu, kancanan cacilik ya tambah katut main game. Nah kancanan wong fasik tambah wani mbok pengen. Wis. Kancanan wong alim barokah kan kowe wong alim ora nggo kitab malor ngidul keren, kesane koyo wong alim. Wis tetep gaya apa? Wong malaikat deloke kok dhuwur, wah kita do nggo kitab tulis ape. Di malaikat itu nak nulis ora pati detail, sing detail ku pangeran. Nah, malaikat itu ora pati detail. Malen malaikat itu penak kok wis ngadepi malaikat itu penak, masyhur. Ana malaikat, malaikat itu ora tau sudon, dadi penak. Mane kok kula barang insyaallah catetane sae, mergo wis nggo kitab ngalor gitu. Sampeyan tak critani, malaikat itu dewe kanjeng Nabi. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nar. Dadi malaikat iki sing tugas bengi. Saiki wis mulai teko. Saiki jam pira? Niki mulai teko terus ora sampe aku ngaji. Ya ngaji. Niku Gusti, jamaah Gus Pak pas ngaji niku. Apa kita apa iki? Apa nasi ku libat no. Ngaji dene. Dene ora tau sudon paham ta ora. Terus masuk ta ora seniman tapi maca buku kudu inu ora usah. Nah, engko malaikate ape subuh iku terbang naik. Digenti malaikat sing kenapa sampai medhun iku ape subuh. Niku malaikat mutakoi pangeran. Piye kowe ndelok kawulaku piye jare? Ketika saya datang mereka salat, ketika saya pergi ya mereka salat. Iku mau perkara dekne medhun pas ape do salat maghrib. Pas dekne toto-toto ngesif ape munggah, ape do salat subuh. Dekne ora iso lapor tengahane, tapi tengah-tengahane domino. Malaikat ape ya dadi wajadna hum yusallin wa tarakna hum wa hum yusallin. Dadi wajadna apa? Sa'atena hum wa hum yusallun wa tarakna hum wa hum yusallin. Iku Gusti. Pas kula teko nggih pas do salat. Mas do salat maghrib, pas kalau terbang ya do sholat subuh ngono tok laporane. Dadi malaikat itu gampang. Ya penak lah sok e. Penak. Mulane ana malaikat iku ora wani ngisap wong, masyhur niku cerita-cerita ana wong fasik. Ya fasik-fasik tenan. Nyewa wong loro. Kayak duwe, nyewa tenan. Ya nyewa riswah, riswah. Riswah wa riswah. Wah, ora ana KPK yen suka sewap. Enggak ibu, aku nak mati ke kudu muni iki wong apik iki wong apik sembuhan ter yo bayar bareng mati tenan tanggane ra ono sing jane wong loro iku tok yo gawe wong piye kok ono sing nyiksa wong apik wong enak kali ra karuan. Singkat cerita wong iki ning kuburan di sepuro bek pangeran mergo disesani wong loro padahal seksi bayaran mergo malaikat ditakoki bek pangeran piye kat malaikat ono sing nyangone wong apik wonten Gusti kali. Wis kana tok dene ra mikir iki. Nah kenapa Allah melakukan itu padahal Allah bersonek iku bayaran. Ini uniknya Allah. Allah saking apiane. Berarti dene jek iman nak kesaksian iku penting. Berarti dene jek iman nak kesaksian iku penting. Dan kalau penting dengan bayaran pun tak lakoni ngono. Dadi iku pangeran pangeran iku unik. Dadi pangeran iku gampang. Dadi pangeran ora kok ora pirsa-pirsa, tapi ora kelakuane ngene iki maklumi. Kalau misalnya nak politik kok tebar pesona, itu turut tiba-tiba pengira. Lala pengaruhnya ya gede, niatnya tebar pesona, itu turut tiba-tiba pengira. Mas Pangeran ngendi kaman kana yuridul ajilata ya ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid sing karep dunya tak kek. Dadi malaikat ora tukang sudan kok sampean gak gampang malaikat iku gampang. Dadi anggo go kitab ngalor ngidul malaikat tak kok niku Gusti sae betul kitab ngalor ngidul Gusti. Wanate nyerempet barang demi ngaji Gusti sowet. Ora kok cedal tapi paham to ora. Terus hasilnya saya usah ngaji outputnya piye bangun di seminar apa ya tak kena output barang orang-orang tahu tak kok nak ngaji Gus Pak tolong tahun produknya piye hasilnya piye tambah soleh tau orang itu narasumber kang malaikat tak tahu mikir ngono itu tak tahu hasilnya piye itu bangun di seminar tapi malaikat tak tahu seminar pokoknya nulis bar ya wes makanya kayak sementing maghrib jamaah subuh jamaah kok laporanem kula medun pas sholat, pas kula naik lah podo kok sing malaikat subuh mulai setar kok nutupi asar, tapi asar itu toto-toto jadi akhirnya ya, Gusti pas kula medun ya sholat, pas munggah ya sholat, aman pokoknya aman ya, jadi pokoknya malaikat itu tahu takut tengah-tengah kurang tahu takut-takut, iya misalnya gue ini dangdutan terus wakil wong wudho, malaikat itu bukan rawani aku tenang ya cuma ae repote malaikat rakabe ora malaikat pencatat malaikat azab wani lha iku perkara wah iku ora pantangan kan malaikat azab ora ono pantangan malaikat rahmat ono wudu wedi ndi priayi lah malaikat malaikat priayi lah malaikat azab wis gak priayi wis ono ndelok dangdut tenang ae tetep ngontrol dene lah malaikat temu malaikat azab apa malaikat rahmat sing gak roh waman tisabani wong jala salugo sopaman ma'as sholihina sertane biroprong sholeh mesti isdada mengko tambah sopaman rohbatan yang seneng fitoat yang dalam doa wong kumpulong sholeh terus sesuai-suai seneng doa kesampean kumpul kulo tetep minimal kepingin ngalim nah misalnya mana kesampean kepingin anak ya alim tetep lumayan kancanan wong alim kepingin ngalim nak kira kesampean kepingin anak ya alim karena ya tadi jajal ke kancanan wong suge kancanan wong fasik ya tadi ada kompetisi ngerasa no berbagai jenis perempuan berbagai jenis narkoba bahkan ketika ditantang kancane oplosan yang paling ekstrim mereka terbangkitkan egonya karena kancane wani virtus aku wani virtus baik-baikan ini kan semua gara-gara pertemanan gitu sampai ada ego tersulut ini kan gara-gara semuanya karena apa? Pertemanan. Lan jelas ini dawuh ulama-ulama riyen anggere wong kancanan wong fasik mesti nambahi wani ning pangeran. Paham nggih? Istata minal jaro ati alat zunub. Paman disapane wong jelas salunggo sapa man ma'lum ulama isertane boro-boro ulama istata mengko tambah sapa man minal ilmi sanging ilmu wal amal lan amal. Wal maqalatu tema qala Rabi'ata asyrata kang kaping 14. Iku an hatim ala som sangking hatim ala som rahmatullahi ala anahu kola manidda arba'an bila arba'atin fadawahu menikut satu si fadawahu kathibatun manti sabani wong idda'a iku nyongko sepaman mengklaim lho cara bahasa Indonesia iku luwih plus i mengklaim mendakwakan diri maknanya mengklaim mengaku bahwa dirinya seperti itu dia ngakoni arba'atan ing barang papat minas sifati sing bero-bero sifat tapi bila arbatin kelan tanpa barang papat minal adillati sing biro-biro bukti dalilu bukti orang yang mengklaim punya watak empat tanpa diperkuat oleh bukti empat fadakwahu mengkote klaiman iman dakwa iman iku kadibatun iku goro falatubalu mengkora den tompo apa dakwahu kama kola kola dawa sobatun sebagian ulama min bakhril khafif intakun farisan fakun ka'aliyin autakun syairan fakun kabnihani kuluman yadda'i bimalai safihi kadabadhu syawahidul imtihani intakun namun ono siraku farisan kok tukang penunggang kuda kue nak petarung sing cakap rian faris maknanya petarung ya, karena dulu orang tarung itu pasti pakai kuda jadi tarung rian lu yang ngelus gawa pedang ijak numpak nopo kuda dan sasarannya sulit karena musuh itu pakai rompi baja juga pakai helm-helm anti pedang jadi satu kesempatan nusuk musuh itu sulit sekali dan dulu yang punya keahlian itu kecakapan itu Sayyidina Ali intaku namonono siraku farisa nah gue kan gak empak kuda orang ketemu musuh jeblok sih jadi rausah ngenteni di bacok lagi kuda ini negar wes jadi buat sih nah, sudah bakat seolah banyak keliru terus nih intakun namun ono siraku farisan itu tukang naik kuda fakun mengkono siraku kali yang dikukoyok Sayyidina Ali Autakun utawa misale kepen ana sira sairanu menyair fakun mongko ana sira kabniha nika ibu nggih penyair terkenal di era itu. Kula mantes kabane wong yadai kang ngeklaim sapa man bima klan perkara laisa kang ora ana apa ma iku fi ing daleman. Orang yang mengklaim dirinya seperti ini misalnya padahal ndak kadzabat mongko ngorono ing man kadzabat mongko ngorono ing man apa syawahidul imtihani apa bukti-bukti ujian ya nanti akan diuji. Mana ono wong nek ngiyai pertama semangat kok diuji mek pangeran paling ora nganti 5 taun wis ketok asline barno ra wis ora jatuh de wong ngiyai nyaran kok anggar wong disalahno. Orang ngarah kuat suwe barno, saya rasa kepengen jatuh, kok jatuh di barno rawus. Gak ngarah kuat suwe, abot, gue agomo itu abot. Nak nuduh uang gampang, tapi gue agomo itu abot, barno rawus. Kalau uang ibu besuke belanja neng mal, gue bangkrut di barno rawus. Orang wes gue ribet, paham ya? Ono uang seorang mabe bujo, mereka nutupi kebejatan yang mereka neng jopo selingkuh neng madek ramah, barno rawus. Saya konangan. Soalnya pengirahan itu gampang, sebarno apa sedunia. Enggak, diuji kadzabat tu syawahidul imtihan. Jadi orang mengklaim sesuatu yang dia tidak dalam kapasitasnya, pasti nanti terbukti jatuh. Nah, dari bahasa saya ini nanti diuji oleh hukum sosial, pasti nanti konangan. Manit da'ahu bawahi walam nyantahi an maharimillahi ta'ala fajakwahu katib. Ini contoh empat yang tentu ulama contohnya tentang taqarrub ila Allah. Man desapane wong ida iku mengklaim sapa man. Mengklaim bahwa dirinya itu hubawahi mengklaim ing seneng Allah. Tapi walam nyantahi lan ora mendo sapa man, tidak mau mengakhiri sapa man an maharimillahi taala saking pira-pira barang sing diharamno Allah taala. Fatwa wa mongko te klemane man. Iku kisbun iku goro, to kadibun goro sami kisbun iku kadibun iku goro. Orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah tapi amin ngelakoni barang haram ae, maka dia pasti pembohong. Dijaro atihi krono wanine man ala kurbi himahu ing atase marek-mareki batas larangane Allah taala. Himanu batas akhir sangka larangan Allah. Niku kados tengene hadis. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himawahi maha rimuhu. Setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh tersentuh dan wilayah yang enggak boleh tersentuh dalam hukum Allah adalah batas-batas barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya raja tertentu kan punya wilayah enggak boleh dimasuki orang lain. Lah Allah juga punya wilayah yang hambanya enggak boleh masuk wilayah itu, disebut wilayah haram. Ala wa innal likulli malikin himan wa inna himawahi wa maha maharim. Wa man tesapane wong idda iku ngeklaim sapa man hubban nabi ing seneng kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Tapi wakariha tapi ora seneng sapa man alfuqara ing pira-pira wong fakir, ora seneng kancan wong fakir ribet. Wal masakin kancan wong miskin ribet. Nah, kowe ora perlu kancan wong miskin, kan wis miskin dhewe. Dadi ora perlu. Aku seneng nabi kudu kancan wong fakir, wis ora perlu, Kang. Wis kamu membawa fakir sudah kemana mana. Kowe turu ya mbek wong fakir, adus ya mbek wong fakir. Lah sapa kok yo kowe dhewe iku. Paham, dadi luwe penak napa? Luwe napa? Atus kula ngono tenan kok. Kan wong kudu kancanan ulama. Kula penak ra perlu kancanan ulama dhewe ngono ae dadi penak. Kaya kancanan. Dadi kaya kowe bareng wis penak. Kancanan wong fakir. Mun fakir piambak Gus ya wis awakme kancani dhewe wis minangka kancanan wong napa? Fakir. Man te sapane wong ida iku ngeklaim sapa man kuban nabi ing seneng kanjeng nabi alaihi salatu wasalam. Bakariha. Lan ora seneng sapa man. Kariha yo gedeng utawa ora seneng al-fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin. Fadak wau mongko te klaim man iku gak dibun goro. Berkali anahum koran satu dengan fikiran masakin ahbabu ibu bro kesayangan ikan jinat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ke uang rawan ikan jinat Muhammad arat mukum biem bulat. Nah tapi nak kira perlu emang mukul semarat TV mas benar lah. Wa mani sama ada uang ida ing klaim sopeman kubel jannati ing seneng swargo. Tapi walam yata sotak lan ora klaim sotako sopeman. Bima klan perkara tanya sarokang jadi gampang apa malah uga diman. Fadak wahu mungkuti klemani man uga dibun goro. Wong muni seneng swarga tapi ora tau sedekah. Sedekah ora kudu akeh, Kang. Mata ya saralah yang gampang saja bagi dia. Misalnya kowe dosen gajimu 4 juta, sanggup ae tiap gajian 200 hilang. Engko nek sing kowe pekerja pabrik gajimu 1 juta 200, tiap bulan anggap ae sing 20.000 hilang wae pangeran. Tapi konsisten. Mata ya saralah. Insyaallah itu tetap swarga. Kenapa saya katakan konsisten? Barokahnya konsisten istiqomah tadi. Nah, lama-lama sedekah itu jadi kebutuhan, apa? Jadi kebutuhan dan itu jadi mudah sekali karena lama-lama spontan. Ya, pokoknya sedekah itu gampang bima tayassara lah, bima tayassara lah. Waman disapani wong idda'a iku ngeklaim sopaman khofan nari. Ada orang mengklaim kalau dirinya itu takut neraka. Tapi walam yang tahilan orang mendo sopaman anidzunu pisang yang bero-bero dosa. Orang bilang takut neraka, tapi kelakuannya menduhuso. Fadakwa kumungko tapi klaimannya maniku gadibun iku mesti goro. Sarwan, wedi neraka kok amin ngelakoni barang sing jadi pengantar ke neraka. Ini sarap ini. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh hujibatin naru bisyahwat. Hujibat dan tutupi apa annarun neraka bisyahwati lan pira-pira syahwat. Wa hujibat lan den tutupi apa aljannatu swarga bil makarihi lan barang-barang sing nyenengno. Antine gini, neraka itu dimulai dari kita melakukan banyak syahwat. Swarga itu dimulai atau radat dapat didapatkan dari sesuatu yang tidak kita senangi. Ninggal zina ora senenge kudu ninggal zina. Sholat subuh kowe ora seneng kowe kudu sholat subuh. Ngalah mbek tangga ora seneng kowe kudu ngalah. Wal kadzimin al wadar sing ngendhalekno emosi. Jadi semuanya itu ndak menyenangkan. Jadi barang-barang sing mara swarga semuanya ndak menyenangkan. Tapi ku awal kowe mlebu napa? Swarga. Kados mulang ikhlas kan gak nyenengno. Nah, nek pidhato ngono ora ndak nyenengno. Tapi piye-piye swarga kuwi sing rapati nyenengno napa? Ya wis. Nah, ini pengiran kersane lakoni ae. Perwang riwayat nang hadis Imam Bukhari, Imam Bukhari yang Muslim dan Imam Muslim ana Abu Hurairah sang Abu Hurairah. Wa hada utawi iki ku min jawab mi ikalan kalimi iku setengah saking kata konkrete jamak itu kan sing mencakup semua afrodnya. Semua jadi jamak ngeten dalam bahasa Arab. Rasulullah itu nak ngendikan sesuatu yang terkait itu pasti tercakup ku jenis jamul kalim. Jadi Nabi dawe simpel tapi telah mencakup semua yang dibutuhkan dalam dawe itu. Jadi sasarannya kesampaian kabeh jenis jawamiul kalim. Malane uti itu bil jawamiul kalim. Aku itu Nabi sing ditetir sesuatu yang detail, yang jelimet, aku iso nyampe no. Maksudnya iso ngibarat no, iso nembung no, iso nerang no. Fila misyawati yang dalam nerang no. Min jawami ikalim, iku setengah tangi jami ul kalim. Ini pokoknya mau kalam sing jamek, mana ini kalam sing mencakup semua yang dibutuhkan. Fila misyawati yang dalam ngenyak, biro-biro syawat. Maidu. Wafil haddi lan ing dalam dukung. Cara kiku no, mana ini gegere iku dukung. Alat to'ati yang atasnya barang-barang to'at. Bahkan Nabi mengkau kau kau kau setunya kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola dawu sopo Nabi layu solu ilal jannah illa bitika bil masyarakat layu solu ora iso dentu meka nopo ilal jannah di waring suarga illa bitika bil masyarakat kecuali kelawan ngelakoni biro-biro barang sing repot ini pertama sesuai ini baik-baik saja. Pokoknya melebu suarga itu kudu ngelakoni barang-barang sing repot. Tapi tentu itu pertama, saya ulang lagi. Nanti kalau sudah jiwanya benar, nafsunya sudah benar, maka itu jadi indah sekali. Wala ilan nari lan ora maringen roko po ila kita ati syawati kecuali kelawan ngelakoni biro-biro syawat. Jadi pengantar surga adalah irtika bil masyakot. Pengantar neraka adalah taatis syawat, selalu melakukan syawat. Enten kula terangno piye. Nabi ku mbayangno iku swarga iku kaya ning dhuwur. Jadi swarga ning dhuwur, Kang. Anggap ae dhuwur gunung. Neraka iku jurang. Kira-kira mlebu jurang ngambek tok dhuwur gunung gampang sih. Nyemplung jurang. Mulane kiai-kiai kuno zaman Wali Songo nak darani mlebu neraka iku gludung ning neraka. Mergo mlebu neraka iku ora perlu ikhtiar. Angger kowe wis ning pinggire kene karek gludung ngono ae, paham ya? Dadi gampang. Lah kenapa kok gludung kula bolak-balik nerang noriyen zaman awal-awal kula ngaji teng mriki. Gumko kowe eling tapi ra ngara eling potongane salah. Sebakat lali. Lali ku ya apik njen menungso kok ora oleh napa? Lali. Diwong nak bun rokok gen tak warai. Dadi kita contohno tapi ora usah jajal ben ora usah mlebu. Gulu iku dicancang ning kene ngenten. Wa ja'alna anu setengene surat Yasin suci. Yasin wal ja'alna min bain aidim sattau wa min khalfihim sattan fa terus waja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fa'aksaynahum fahum la yubsirun boten sen niku fahum milal atqani fahum mukmahun niku Yasin mosok kudu terus maca Al-Qur'an lagi menaka tanzila mari ra ahli lomba napa piye piye kan kowe ora tau Yasinan to kan apa Mustafa menang apa mos ben ketok hafid to mos bocah ben paling gak iso bodoni wong-wong nek ku hafid tapi ora usah tenanan kok. Piye piye ayat piye? Nah urut deh, ayo kan urut lah, saya urut lah. Bener kan benderon aku apal Yasin. Terus. Kok kayak itu? Itu sing penting apa? Jadi sing dirogo. Wa ja'alna baina isatta wa min khawfin satan fa'khshinahum fa'um la yusnad. Ora iku. Inna ja'alna fi anakihim akhlalan fa'ya ilal asqan fahum mukmahun. Jadi nen roko ngene lho, tak praktekno. Tapi kowe sampean ora usah praktek ya. Ngene lho, wong e wis kene lho, ngeten lho. Wis ngeten. Lha iki dicancang ngeten. Dadi wis pokoke ngono gambare ya. Akhire wong buder, mergo ditekok. Jadi dengkule iku ning jago ning janggut. Ngeten lho, ngene kan dengkule ndek. Ono dicancang ngeten. Akhirnya kan buder, terus dicancang iki. Jadi wes ban dicancang ngono terus didakok ning tebing. Neraka posisine wis miring, wah miring banget. Ya sampean delok ya. Ya wes karek gluduk-gluduk-gluduk ngono, malane cara ngono iku mlebu swarga, mlebu neraka iku. Gluduk, mergo wong wis posisi kaya bal. Ning kemiringan sing 360 menoh wis pokoke wis miring banget. Swarga sik munggah. Munggah nak wong nggawa donya akeh nggawa dosa akeh iku mbebani. Kira-kira berat badamu wek dosamu akeh ndi? Ayo jawab. Akeh dosamu. Mulane istilah Kanjeng Nabi cung kena ape munggah swarga beban ning donya iku lereni. Perkarane kena nggo beban akeh. Tukang ngrasani wong, tukang hok, tukang mitnah wong. Wah iku bebane. Wakeh, iku kudu dilereni. Munggah. Amlane istilah Quran fala katahamal akoba-akoba dalan munggah kowe kabeh mesti ngalami munggah dalan lereng gunung sing terjal sing munggah. Wama adroka mal akoba. Lah carane piye kowe iso solusi munggah akoba? Kowe ning donya kudu faku rokoba bebasno budak. Lah saiki ora ana budak. Ya minimal ngene nek ora ana budak, misale kowe dadi kiai bebasno santrimu, aja men mbok kongkon ae nganti ra kober ngurusi keluargane men mbok kongkon ae. Kowe dhe anak ya ngono, anak menak duwe keluarga ya wis beno, nek maslahat ya wis beno, ora usah men mbok celuk. Gak nili pake lali ta piye, gak nili mboke lali ta bocah bapak kecangkeman. Beno ra wis penting maslahat ya wis jor. Artine bebasno wong liya, sesakoni maslahate masing. Ya kecuali ra maslahat ya terpaksa ditimbal ya. Maslahat wis fakur rokoba dibar. Au it'amun fi yaumin di masyufa atau kamu zaman di dunia punya orientasi ngeke imangan wong liya nyukupi wong liya cek wong yatim cek wong miskin itu satu-satunya cara supaya bisa melintasi napa aku pak nah carane glundung pangeran ra maringi cara wis gampang ki ngono lho ya mergung pare glundung wae kan gak butuh teknis to gak perlu panduan teknis tuh nang gludung, wes roh carane nang gludung. Eh sing ku dadi mlane ku uneke pangeran. Dadi Allah iku ra maringi cara mlebu neraka mergo gampang. Lah biasane kuwe iku milih sing gampang. Ya iku berarti aku milih sing gampang ya. Mlebu neraka mlebu swarga gampang ndi? Ora mangke. Mlane istilah neraka iku sebuti wa kuntum ala syafa kufrati minan nar. Sebagian ayat ala syafa jurufin harin. Jadi neraka wis posisine wis kemiringannya luar biasa. Lah kowe iku wis ning pinggire pas. Jadi karek sithik wis blundung. Ambek swarga kowe ning ijek ning kaki gurunge urung munggah. Urung munggah kowe nggo beban. Dosamu sak bego-bego. Ya wis apa ben ora bego sitok kang pira-pira. Lah iku dicancang. Disebut walayah miluna asqalahum wa asqalam ma'a